Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Hadirin hadirat saimin dan saimat yang Allah muliakan. Subhanallah walhamdulillah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di hadapan saya wajah-wajah yang berseri karena baru saja kita beribadah berada pada malam ganjil semalam. Malam ke-23 yang mana hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, semalam suasana demikian hening, demikian teduh, tapi tetap tidak menjadikan kita memastikan bahwa semalam adalah Lailatul Qadar. Tetap kita diminta untuk memburu malam-malam yang lainnya. Kita akan melihat malam-malam ganjil yang lainnya, baik pada malam 25, artinya esok malam, ataupun malam ke-27, yang kebanyakan saudara kita dari kalangan Arab meyakininya adalah lebih kepada malam 27. Karena memang keterangan dari beberapa asar, diantaranya dari sahabat Ibnu Umar dan lain sebagainya, kebanyakan para sahabat lebih cenderung untuk kemudian ke malam 27. Walaupun demikian, itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hikmahnya adalah bagaimana kita terus memburu malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, selawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan perjumpaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam rindu dengan orang-orang yang seperti kita mudah-mudahan. Dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wadittu law altahiqu bi ikhwani." Sungguh aku rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Jadi baginda SAW sudah menggunakan kata-kata bi ikhwani. Para sahabat bertanya dan bercampur iri. Mereka bertanya, alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah? Nabi SAW kemudian menjawab, la bal antum ashabi. Bukan, kalian hanyalah sahabat-sahabatku. Semakin membuat iri para sahabat, karena kata-kata wadittu berasal dari kata-kata mawaddah, yaitu rasa cinta. Makanya dalam Al-Quran ada 8 jenis cinta dalam Al-Quran. Ada mawaddah dan lain-lain. Topiknya bukan 8 jenis cinta dalam Al-Quran. Kalau gitu nanti bisa berubah. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, maka kemudian para sahabat bertanya, siapakah yang dimaksudkan dengan saudara-saudara baginda sallallahu alaihi wasallam yang beliau rindu untuk berjumpa dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab bahwa mereka itu adalah alladzina amanu bi wa lam yarauni, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku walaupun belum pernah berjumpa dengan diriku. Mudah-mudahan kitalah orang yang dirindui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepadanya, bahkan kita rindu kepadanya. Ketika mendengar ada seorang kawan yang melaksanakan umrah atau berniat untuk haji, subhanallah, ada perasaan rindu dalam hati kita. Ada perasaan iri, iri yang positif, bahwa kita pun ingin menyambangi makam dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saudara-saudara beliau. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mengawali suasana yang penuh berkah pada hari ini. Ada sebuah ayat dalam surat Al-A'raf, ayat 164. Ada baiknya kita melihat bagaimanakah kekagetan masyarakat mungkin cocok dengan kondisi kita pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalat ummatun minhum limata'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadidan. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ayat ini berisi tentang kekagetan masyarakat, tentang takjubnya masyarakat menyaksikan masih ada para pendakwah yang mereka berjuang, yang mereka berdakwah, yang mereka memiliki semangat yang tidak pernah berhenti. Bahkan ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat yang performan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka masih terus melakukan upaya-upaya menasehati mereka, membimbing mereka. Disinilah yang menarik, ada dua jawaban yang diberikan oleh para pendakwah itu, yang merupakan rahasia keistiqomahan seorang hamba Allah, yang menjadi rahasia keistiqomahan seorang juru dakwah. Allah menyatakan di surat Al-A'raf ayat 164 itu, wa idz qalat ummatun minhum, dan ingatlah ketika sekelompok masyarakat dari para pendakwah bertanya, lima ta'idzuna, mengapa kalian masih memberikan nasihat kauman kepada kaum, ya, Allahu muhlikuhum, ya, di mana kalau melihat performan mereka, Allah sebentar lagi akan membinasakan mereka. Au mu'adzibuhum 'adzaban syadidan, atau sebentar lagi Allah akan menurunkan azab yang pedih. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Kalau kita masyarakat kita, saya enggak bisa cerita masyarakat di sini karena baru datang hari Rabu. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang masyarakat di tanah air, maka kita mengaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasanya mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala atau mereka diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu atau dua dosa. Umat Nabi Nuh alaihi salam, Allah cuci dunia tempat mereka tinggal dengan dilanda banjir karena mereka enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena faktor akidah. Umat Nabi Lut alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala tukar mereka. Fakhasafna, maka Allah angkat bumi yang mereka tinggal, kemudian Allah balikan. Karena masalah moral, karena masalah akhlak, karena mereka jauh dari fitrah seorang manusia. Umat Nabi Saleh alaihi salam, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, karena mereka tidak amanah. Mereka dititipi unta oleh Nabi Saleh alaihi salam, tapi ternyata bukan hanya diambil susunya, bahkan mereka sembelih. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kalau melihat performan dari umat sekarang, lengkap, kompleks, berkaitan dengan akidah, masya Allah, banyak hal yang membuat miris hati kita. Bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan mistik, subhanallah, hadirin ikhwatal iman, innalillah, kepercayaan masyarakat yang masih tinggi dengan hal seperti itu, bahkan kemusyrikan semakin dimodernkan. Kalau dulu orang datang ke dukun, tapi sekarang karena banyak ustadz yang sudah nyampaikan, orang gak ada yang berani datang ke dukun, kecuali dukun beranak paling. Hadirin khotal iman rahimakumullah, mereka pun kemudian merubah namanya. Orang pinter. Ini mah bukan dukun, orang pinter. Kita jadi bingung, mereka yang gak sekolah atau kita yang sekolah yang disebut orang pinter. Hadirin khotal iman rahimakumullah, masyarakat kemudian sudah mulai faham. Bahwa ini sih bukan orang pinter. Mereka dukun yang bersembunyi di balik nama itu. Maka kemudian mereka rubah lagi, hadirin khotal iman. Paranormal. Hadirin khotal iman rahimakumullah, tahun 2004 sempat kami menelpon IPI, Ikatan Paranormal Indonesia. Ya, karena daerahnya enggak jauh. Saya di Cempaka Putih, dia daerah Jakarta Timur masih dekat. Jakarta Pusat enggak jauh. Kita telepon, berapa jumlah anggotanya? Mereka awalnya enggak nyebutkan. Cuma dia bilang dari sekian provinsi di Indonesia, ya. Itu ya adalah dia bilang sekitar 28 provinsi, hampir 2/3 dari provinsi yang ada mereka punya perwakilannya. Kita desek lagi, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sampai kemudian dia menyebutkan angka yang cukup fantastis, yang angka tersebut cukup untuk mengobok-obok akidah umat Islam di Indonesia. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kondisi ini bukan hanya di Indonesia. Bahkan ketika saya kuliah di Malaysia, ya karena kita serumpun, kemusyrikannya juga serumpun. Ya. Ini karena ada kawan kita dari Malaysia, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kita ambil contoh di Singapura saja. Yang katanya sudah modern, yang katanya sudah canggih, ternyata ya, ada serial berkaitan dengan mistik, berkaitan tentang hantu, yang sampai sekarang itu udah serial kesekian, yaitu Singapore Ghost Story. Waris luar biasa. Coba deh. Ya. Itu kan cerita-cerita yang gak ada juntrungannya. Orang ke rumah sakit dengar suara-suara gitu ya. Wah gitu ya. Ditulis di situ. Di Malaysia begitu juga, hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Ada majalah mistik mereka, hadirin khotal iman rahimakumullah, yang terbit 2 minggu sekali. Ya. Itu hadirin khotal iman rahimakumullah, jumlah oplahnya itu saya tanyakan 400 ribu eksemplar. Untuk di Malaysia itu jumlah yang fantastis. Ya. Jumlah yang fantastis. Ya. Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, kalau 400 ribu kemudian dibaca oleh satu keluarga yang isinya 5 orang, berarti sudah 2 juta. Ya. 10% dari jumlah orang Malaysia. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kemusyrikan yang masya Allah. Ya. Sekarang paranormal sudah agak menurun, hadirin khotal iman, ganti. Ya. Ada spiritualis, mentalis, dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga dengan masalah akhlak. Hadirin khotal iman rahimakumullah, enggak kurang-kurang tentang masalah akhlak. Begitu miris hati kita. Ya. Begitu juga tentang masalah amanah. Ya. Amanah yang tidak ditunaikan dengan baik. Hadirin khotal iman rahimakumullah, juga begitu banyak. Ya. Kalau kita buka channel televisi Indonesia, waduh, ya, bawaannya kesel. Gitu. Yang ini belum beres, muncul lagi yang ini. Yang ini belum beres, muncul lagi yang ini. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kembali kepada ayat tersebut bahwa ya, di tengah kondisi masyarakat yang seperti itu, atau bapak ibu yang berada di tengah masyarakat di sini, ya, kenapa ayat ini saya mulakan? Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, di tengah masyarakat yang seperti ini, hari ini kita mengambil sebuah event sehari bersama Al-Quran. Ya. Mungkin orang kaget hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Tapi hadirin khotal iman, itulah yang dicatatkan oleh Al-Quran. Bagaimana kekagetan, ketakjuban masyarakat melihat masih ada sekelompok orang yang mereka hadirin khotal iman rahimakumullah tidak pernah henti untuk berdakwah, menasehati orang dengan tema-tema hadirin khotal iman. Mungkin bagi sebagian orang tema yang jadul. Sehari bersama Quran. Hadirin khotal iman, tapi disinilah yang kemudian menjadi rahasia. Kekuatan sebenar. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ada 2 jawaban yang disampaikan oleh para pendakwah tentang mengapa mereka istiqomah. Ya. Masih melakukan aktivitas dakwah, menasehati orang, membimbing masyarakat. Ya. Di tengah masyarakat yang performannya seperti itu. Yang pertama mereka mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini adalah menggugurkan tanggung jawab mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah iktidar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kepada dirinya. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, alasan yang pertama yang menjadi keistiqomahan para pendakwah adalah mereka merasakan kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan ini dia ingin berbagi dengan orang lain. Ya. Ada sebuah lataif. Lataif ini ya, adalah sebuah renungan singkat. Ya. Hadirin khotal iman yang disampaikan oleh seorang ahli tafsir. beliau mengatakan bahwa mengapa dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Hadirin khotal iman, kembali dalam surat Ali Imran ayat 134, dalam surat-surat yang lain banyak disebutkan bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Beliau memberikan suatu inspirasi kepada kita. Beliau mengatakan Allah sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa kehidupan di akhirat berbeda dengan kehidupan di dunia. Apa bedanya? Kalau kehidupan di dunia, kita punya rumah 2 kamar, kita ajak 10 orang, sempit. Kita tambahkan lagi 5 orang, 15 orang, semakin sempit. Itu di dunia. Tapi kalau di surga, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, surga Allah itu luas. Jadi kalau kita mengajak orang untuk baik, jangan sampai ada dalam pikiran kita, ya ntar sempit dong di surganya. Enggak. Inilah yang memotivasi para pendakwah. Karena hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika dia mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia faham betul surga Allah itu luas, hadirin khotal iman rahimakumullah. Dan ketika dia merasakan kenikmatan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berbagi kepada orang lain, ma'ziratan ila rabbikum, sebagai menggugurkan tanggung jawab yang dia rasakan karena Allah memberikan kenikmatan kepada dirinya. Yang kedua, hadirin khotal iman rahimakumullah, jawaban yang sangat luar biasa adalah wala'allahum yattaqun. Boleh jadi mereka bertakwa. Sekarang mereka orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, nantinya mereka akan bertakwa. Hadirin khotal iman rahimakumullah, saya sempat diminta untuk mengisi pengajian di salah satu perumahan yang cukup mewah di daerah Bekasi Barat, Kemang Pratama. Hadirin khotal iman rahimakumullah, acara pengajian dan juga mengundang beberapa orang dari luar. Saya enggak tahu asalnya mereka dari luarnya dari mana. Waktu itu hadirin khotal iman, saat pengajian ada di belakang beberapa orang yang mohon maaf, kita tahu Jakarta, Bekasi suhunya cukup panas Tapi ternyata mereka-mereka itu pakai kayak model jumper. Jadi kayak begini nih, lehernya tutup tangannya gitu. Kan gerah Jakarta. Kita bilang ini pengen gaya kagak pada tempatnya gitu kan ya. Biasanya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, agaknya dia faham dengan apa yang menjadi pertanyaan saya. Karena saya liatin gitu. Akhirnya kemudian dia deketin abis selesai ceramah. Dia bilang, Ustaz, ini kita pakai beginian bukan gaya katanya. Diturunin sedikit. Tato penuh sampai sini. Jadi mereka-mereka ini ternyata yang mengkoordinir para pengamen jurusan, kalau naik Mayasari Bakti P9A. Jadi dari Bekasi ke Blok M, mereka tuh yang koordinir. Mereka sudah mulai bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, wala'allahum yattaqun. Boleh jadi mereka nantinya bertakwa. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, inilah yang kemudian memompa semangat para pendakwah. Yang pertama, dia bersyukur. Kita nikmat di sini hadirin khotal iman rahimakumullah, salat, menangis karena Allah Subhanahu wa taala Semalam kita mengadakan muhasabah, kita menangis semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di malam ganjil kita memasrahkan diri kita di hadapan Allah, polos tanpa ada yang kita tutupi. Kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kenikmatan yang kita rasakan dirasakan juga oleh orang lain. Yang kedua, hadirin khotal iman rahimakumullah, boleh jadi mereka yang sekarang ini jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ataupun hadirin khotal iman bersama yang lainnya, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah membukakan itu kepada mereka dan mereka menjadi orang yang bertakwa. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ada 2 cara manusia berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cara yang pertama, hadirin khotal iman rahimakumullah, manusia berkomunikasi dengan Allah dan itu caranya adalah dengan sholat. Kita yang merasakan kegundahan, hadirin khotal iman, kita pasrahkan dengan kita berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dalam fikihnya ada yang disebut dengan sholat mutlak, sholat yang tidak terikat dengan waktu atau tempat. Diriwayatkan bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam kalau terasa gundah, Salla rak'atain. Nabi salat dua rakaat. Nabi mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Tapi jarang manusia seperti ini. Biasanya kalau ada masalah, Facebook duluan yang dikasih tahu. Twitter duluan yang dikasih tahu. Atau dia update status di BB-nya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Padahal itu merupakan cara manusia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadirin khotal iman rahimakumullah, para generasi terdahulu, salafus saleh, mereka begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada suatu masalah, mereka mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Hasan Al-Basri rahimahullah, di zaman tabi'ut tabi'in, hadirin khotal iman rahimakumullah, sempat dilanda kering. Lama tidak hujan. Imam Hasan Al-Basri kemudian mengajak para ulama lain dan masyarakat untuk melakukan sholat istisqa. Mereka melakukan apa yang disunnahkan sebelum sholat istisqa, dengan sedekah dan lain sebagainya. Maka kemudian mereka melaksanakan sholat istisqa, tapi setelah ditunggu beberapa hari, hujan tak kunjung datang. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri kembali mengajak para ulama dan masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqa yang kedua. Hadirin khotal iman rahimakumullah, lagi-lagi setelah sholat, gak hujan juga. Selesai sholat istisqa, maka Imam Hasan Al-Basri kemudian mengajak kepada para ulama untuk membahas hal ini. Apa yang salah dari yang kita lakukan? Kenapa Allah belum menurunkan hujan kepada kita? Pembicaraan tidak putus sampai kemudian datang waktu sore. Mereka sholat maghrib, mereka sholat isya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Setelah sholat isya dan sudah larut malam, mereka kemudian melihat ada seorang budak. Ini budak artinya hamba, bukan budak orang Sunda. Kalau orang Sunda mah sanajan kolot budak kene. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ada seorang hamba sahaya yang diperhatikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Pakaiannya begitu murah. Sampai belum mengatakan kayaknya gak lebih dari 5 dirham. Diperhatikan apa yang dilakukan oleh hamba ini. Ternyata dia mengisikan tempat-tempat berwudu. Kemudian dia berwudu. Setelah itu dia masuk ke masjid. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Dia langsung menuju ke depan. Dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia berdoa. Doa inilah yang membuat menarik para ulama. Orang ini berdoa dengan mengawali, duhai kekasihku, ramai manusia meminta kepadamu hujan, belum kau berikan. Berikanlah hujan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, baru saja selesai orang ini mengatakan doa tersebut, mendung di kota Basrah. Hujan. Imam Hasan dan Basri kemudian dengan para ulama bertanya, siapakah orang ini yang merasakan dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan kepada Allah dengan duhai kekasihku? Hadirin khotal iman rahimakumullah, diikuti kemana sang hamba ini pulang. Besokannya didatangi rumah itu. Ditanya kepada yang memiliki ataupun majikannya, aku ingin membeli budak yang kau miliki. Ternyata beliau punya banyak. Dikeluarkan satu persatu, gak ada juga. Bukan orang yang dimaksud. Maka Imam Hasan Al-Basri bertanya lagi, apakah masih ada yang lainnya? Maka kata majikannya, ada, tapi itu budak sial. Siangnya sering dia puasa, malamnya selalu sholat malam. Kata Imam Hasan Al-Basri, nah yang kayak begitu yang saya cari. Kemudian dikeluarkan, ternyata itu orangnya. Dibeli hadirin khotal iman rahimakumullah. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, sekarang engkau aku bebaskan. Tapi aku ingin bertanya, semalam aku melihat dan mendengar engkau sholat dan berdoa. Doamu itu menunjukkan betapa dekatnya engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Budak tersebut tersenyum. Kemudian dia mengatakan, wahai imam, izinkan aku untuk sholat. Maka kemudian kedua-duanya masuk kembali ke masjid. Maka sang budak tersebut sholat. Setelah itu beliau berdoa, duhai kekasihku, hubungan kita sudah diketahui orang banyak. Pertemukan diriku dengan dirimu. Wafat beliau pada saat itu. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Yang kita petik daripada hal itu, hadirin khotal iman, adalah bagaimana kedekatan seorang hamba yang Allah telah menyediakan apa yang disebut dengan sholat. Ada seorang kakak kelas dari Kairo. Sekarang beliau tinggal di Bandung menjadi ustadz besar yang cukup terkenal. Saya tidak perlu sebutkan. Ketika beliau selesai S1 di Kairo, orang tuanya manggil, pulang kamu, katanya. Udah deg-degan dalam hati, wah kayaknya mau dijodohin nih. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, ternyata benar. Nyampe di Bandung, kata ibunya, kamu mesti kawin. Sama pilihan ibu. Setelah belajar di Kairo kan, semakin banyak yang kira-kira diinginkan olehnya. Paling tidak ya bertudung rapih dan lain sebagainya. Ternyata yang dicalonkan oleh ibunya tidak bertudung, bahkan warna-warni lah gitu ya, bersolek lah gitu ya. Waktu itu kuliahnya di psikologi Unpad wanita itu. Ya. Jadi pelajarannya tuh tentang apa? Simon Freud. Ya. Dia yang di Kairo belajarnya apa? Ini belajarnya apa kan begitu? Ya. Tapi hadirin khotbah iman rahimakumullah, sang ibu bersikeras dia pokoknya harus nikah. Akhirnya hadirin khotbah iman rahimakumullah komunikasi dengan beberapa kawan di Kairo, ya, kita bilang istikharahkan. Beliau akhirnya kemudian dapat suatu alasan. Dia bilang, "Bu, jadwal untuk daftar S2 udah dibuka. Saya daftar S2 dulu, nanti jawabannya saya kasih tahu dari Kairo." Akhirnya kemudian dia diizinkan, di sana kemudian kita bermusyawarah. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, karena sang ibu bersikeras, dia mesti menikah dengan gadis pilihan ibunya, maka mau gak mau akhirnya dengan niat untuk berbakti, dia akan memenuhi apa yang menjadi pilihan dan keinginan orang tuanya. Nah hadirin khotbah iman rahimakumullah, setelah menikah, banyak hal yang berbeda dengan apa yang dia pahami. Setiap kali dia mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia pahami atau dengan apa yang diinginkan Islam, dia sholat. Jadi misalnya dia pulang kuliah, tahu-tahu di dalam rumahnya ada tamu laki-laki, ya walaupun pintunya dibuka, tapi kan, waduh, gitu ya, menerima tamu laki-laki tanpa, dia sholat tuh. Alhamdulillah hadirin khotbah iman rahimakumullah, sang istri lama-lama kebingungan, kok suaminya sering sholat. Akhirnya dia perhatikan diri dia, oh ternyata kalau saya begini suami saya sholat. Dia perbaiki diri dia. Dan subhanallah sekarang dua-duanya menjadi ustadz dan ustazah di Bandung. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, yaitu istrinya juga baik. Kalau istrinya gak baik, nah begitu dong sholat. Gitu. Gitu ya. Alhamdulillah memang istrinya ada bahan benar gitu ya. Ada bahan benar ya. Karena kalau yang bahannya enggak benar melihat suami begitu. Ya begitu memang gitu. Itu memang ada bahan, tapi memang artinya ya namanya helikopter kan akan turun di landasan. Memang ada bahan hidayah, maka kemudian intinya hadirin khotbah iman kembali. Dua cara manusia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan salat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menunjukkan hal itu. Baik kejadian para salafus soleh maupun yang terjadi kemarin. Artinya kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Yang kedua hadirin khotbah iman rahimakumullah. Yang masuk dengan topik kita adalah cara komunikasi yang kedua. Allah yang komunikasi dengan kita. Dan itu adalah dengan Al-Quran. Dua cara inilah manusia berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita yang berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana Allah berkomunikasi dengan kita. Hadirin khotbah iman rahimakumullah. Kalau sudah demikian, maka hadirin khotbah iman rahimakumullah, kita dapat memahami betapa pentingnya Al-Quran. Sayangnya hadirin khotbah iman rahimakumullah. Beberapa ulama mengatakan bahwa, mengapa ketika Al-Quran diturunkan kepada para sahabat, terjadi perubahan yang cepat dan signifikan. Langsung para sahabat itu berubah. Langsung kita lihat bagaimana pengamalan para sahabat. Maka setelah beliau mengamati hadirin khotbah iman, ketemu jawabannya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, Al-Quran yang ada di tangan kita, dengan Al-Quran yang ada di tangan sahabat, dia-dia juga. Cuma beliau mengatakan yang berbeda adalah cara berinteraksinya antara kita dengan zaman para sahabat. Itulah yang berbeda kata beliau. Karena itu hadirin khotbah iman rahimakumullah, meminjam yang disampaikan oleh ulama lain, hadirin khotbah iman rahimakumullah, mestinya Al-Quran ini adalah mutiara bagi diri kita. Sesuatu yang sangat berharga. Makanya beliau mengatakan, jangan sampai seperti keledai yang diberikan mutiara. Hadirin khotal iman rahimakumullah, keledai tidak tahu mutiara ini demikian berharga. Dia anggap seperti batu biasa saja. Ya. Kalau dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengistilahkan dengan asfara, kamathalil himari yahmilu asfara, bagaikan keledai yang membawa setumpuk dari kertas. Dia gak bisa ngebedain antara koran dengan Quran. Dipikirnya sama aja lembaran-lembaran kertas. Padahal hadirin khotal iman rahimakumullah, Al-Quran merupakan kitab petunjuk. Belum lama ini kita bahas, kemarin ketika kita membahas tentang Uthman bin Affan. Kita membahas hadirin khotal iman rahimakumullah bahwa tata cara penulisan Al-Quran berbeda. Al-Ustaz Abul A'la Al-Maududi beliau mengatakan, coba lihat Al-Quran. Dia tidak ditulis berdasarkan turunnya. Surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Padahal yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Beliau mengatakan karena Al-Quran ini adalah buku petunjuk hidup dan bukan buku sejarah. Kalau buku sejarah, ya iya. Ya. Akan ditulis berdasarkan turunnya. Tapi ini ada buku petunjuk hadirin khotal iman rahimakumullah. Makanya pasti ada hikmah di sebalik penulisan Al-Quran. Makanya ketika kita bercerita tentang Uthman bin Affan, saya mengatakan hadirin khotal iman rahimakumullah, penulisan Al-Quran, meletakkan ayat, meletakkan surat, ini merupakan tauqifi, merupakan hak prerogatif dari Nabi SAW yang dibimbing oleh Jibril alaihi salam. Ayat ini dimasukkan ke dalam surat ini, surat ini berada setelah surat ini, hadirin khotal iman rahimakumullah, itu merupakan tauqifi dan tidak ada campur tangan para sahabat di dalamnya. Itu saya tegaskan ketika kita membahas tentang Uthman bin Affan, dan itu juga menjadi bahan bagi kita kalau ada sekelompok pihak, satu sekte yang meyakini adanya perubahan. Katanya ada ayat-ayat tentang Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya yang tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Maka itu adalah suatu pembohongan secara ilmiah. Tidak ada fakta ilmiahnya sama sekali. Dan kemarin saya sudah jelaskan bagaimana tim penulisan Al-Quran, komposisinya bukan saja muhajirin, termasuk kalangan Ansor. Mereka juga ketika menulis, maka minta ada dua saksi dari para sahabat. Luar biasa ilmiahnya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, kembali bahwa Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi diri kita. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah bagaimanakah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau kita melihat para ulama yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimanakah berinteraksi dengan Al-Quran, biasanya mereka akan membahas bahwa hadirin khotal iman rahimakumullah, ada tahapan-tahapan bagi kita untuk berinteraksi. Ataupun ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama hadirin khotal iman rahimakumullah adalah dengan membacanya. Yang kedua dengan mentadaburinya. Yang ketiga dengan mengamalkannya. Yang keempat dengan mendakwahkannya. Tapi sebelum keempat hal yang sering dirumuskan oleh para penulis tentang bagaimanakah berinteraksi dengan Al-Quran, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, saya ingin suatu topik sebelum itu, yaitu bagaimana kita senang dengan Al-Quran. Karena faktor itulah yang menjadikan kita, hadirin khotal iman, mau membaca. Menjadikan kita semangat untuk tadabur. Faktor suka itulah hadirin khotal iman rahimakumullah yang menjadikan kita ingin untuk mengamalkannya. Bahkan kita ingin mendakwahkannya. Jadi kita mundur satu langkah sebelum kita membahas itu, yaitu hadirin khotal iman rahimakumullah, bagaimanakah menumbuhkan rasa cinta, rasa senang dengan Al-Quran. Karena itu sudah jadi faktornya. Itu sudah menjadi hadirin khotal iman kata kunci. Kalau istilah ustadz kita yang satu lagi, hadirin khotal iman rahimakumullah, sebelum kita jadi pengedar, kita pengen jadi pemakai. Kalau kita drugs, itu kan sebelum kita ngedarin, kita make dulu. Make kita bisa cerita, ini bisa sakau nih begini. Begini dan lain sebagainya. Nah kalau kitanya bukan pemakai, gimana mau jadi pengedar? Sekedar ilustrasi singkat hadirin khotbah iman, bagaimana kita mau ngamalkan dan mendakwahi kalau kita sendiri enggak senang dengan Al-Qur'an? Bagaimana kita mau baca kalau kita enggak senang dengan Al-Qur'an? Ya. Al-Qur'an udah kita download dalam program, dibuat macam-macam nih, yang saya bawa Qur'an perempuan ya, special for women, ya. Udah dibikin macam-macam. Warnanya aja pinky gitu ya. Ya. Memang harus dibuat begitu, ya. Katanya sih, ya, hidup tanpa cinta, ya, Hadirin khotbah iman rahimakumullah, ya, kembali sudah demakin dipermudah, ya. Sekarang ada terjemah perkata, ya. Bukan saja terjemah perkata, bahkan ada yang lebih itu lagi, yaitu apa? The Miracle, ya. Sekarang ustadz kita menerbitkan lagi The Amazing, ya. Jadi sudah dipermudah hadirin khotbah iman rahimakumullah buat kita. Ya. Tapi sekali lagi karena cinta itu, senang itu belum, ya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, makanya enggak dibela-belain. Orang itu kalau udah senang hadirin khotbah iman rahimakumullah, apa saja akan dibela-belain, apa saja akan dikorbankan. Ya. Tidak peduli dia capek, hadirin khotbah iman rahimakumullah, dia akan senantiasa ngebuka. Ya. Karena sudah senang hadirin khotbah iman rahimakumullah, ya. Coba kita perhatikan orang yang senang membaca, ya. Maksud saya bukan membaca Al-Qur'an, tapi kita lihat mereka orang umum, ya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, ketika mereka sudah merasakan suka dengan membaca, maka di mana saja hadirin khotbah iman, mereka berusaha untuk memanfaatkan waktu untuk membaca. Ya. Kita lihat di tren, di bis, ya. Bahkan hadirin khotbah iman rahimakumullah, kalau bercermin dengan para ulama, bagaimana mereka senangnya membaca hadirin khotbah iman, Al-Imam Ibnu Taimiyah dengan Imam Ibnul Qayyim itu adalah antara guru dengan murid. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, bagaimana kedua-duanya semangat untuk belajar, mohon maaf, ketika salah satu dari mereka ada yang pergi ke tandas, ke toilet, yang satu membaca buku dengan suara dikeraskan. Jadi walaupun dalam toilet ada ilmu yang didengar. Saking ingin memanfaatkan waktunya. Kalau kita sih boro-boro, ya. Yang ada, waduh, saya memang kadang bingung toilet ya di sini luar biasa. Kadang kita kayak kucing-kucingan, ya. Apalagi kalau yang pakai sensor. Kita ini kagak keluar, kita bergerak begini, keluar deh. Ya, ada kayak kucing-kucingan, saya bilang kayak begini, ya. Kita bergerak lagi, keluar di air. Kita begini enggak ada lagi gitu. Kan kayak kucing-kucingan begitu. Ya. Apalagi waktu saya ke Austria, hadirin khotbah iman rahimakumullah, ya. Itu sangat tidak syar'i. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, di toilet itu kalau kita masukkan koin 1 euro, ya. Jadi waktu kita lagi di toilet itu ada Beethoven, suara Beethoven. Ya. Mestinya kan di toilet itu kita bersegera. Ini jadi dibikin orang, wah, saya bilang nih memang enggak syar'i begini. Ya, Beethoven, Mozart dan lain sebagainya. Apalagi kalau pas kita ke daerah apa namanya? Di dekat Klagenfurt ya, arah ke apa namanya? Tempat kelahiran dari Mozart itu, wah, makin parah lagi. Ya. Ya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, ya. Kembali bahwa ya, di sini hadirin khotbah iman rahimakumullah, ya. Bagaimana seseorang itu kemudian begitu suka untuk membaca karena sudah ada hadirin khotbah iman rahimakumullah perasaan suka, perasaan senang. Bagaimana para ulama senang untuk membaca Al-Qur'an, bagaimana kemudian mereka memanfaatkan waktu karena hadirin khotbah iman rahimakumullah mereka sudah ada rasa suka. Ya. Sedikit kita keluar dari topik Al-Qur'an tadi selintas tentang masalah waktu. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, tidak ada peradaban yang sedemikian mulia dengan Islam. Peradaban yang lain membagi waktu ada yang dua atau tiga. Yang dua membagi pagi dan siang. Ataupun pagi dan malam. Siang dan malam. Ada juga yang membagi dengan tiga pagi, siang dan malam. Tapi hadirin khotbah iman rahimakumullah, Islamlah yang membagi waktu dengan lebih rinci. Ada waktu fajar wal fajri. Ada waktu duha wad duha. Yeah. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, ada waktu zuhur. Yeah. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, waktu asar, waktu maghrib dan walaili Ya. Sampai hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ini menunjukkan betapa pentingnya waktu sampai Allah Subhanahu wa taala membagi dengan sangat rinci waktu-waktu tersebut. Nah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimanakah menumbuhkan rasa suka dengan Al-Qur'an? Biasanya orang itu suka kalau tahu apakah manfaatnya. Ya. Terkadang sesuatu yang aduh dia sebenarnya awalnya enggak senang tapi akhirnya dipaksakan karena itu bermanfaat buat diri dia. Ya. Karena itu hadirin khotbah iman rahimakumullah, untuk membantu rasa suka kita kepada Al-Qur'an, yang pertama hadirin khotbah iman rahimakumullah, marilah kita ketahui apakah yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi yang pertama adalah hadirin ikhwatal iman, dengan memahami, meyakini banyak faedah dari Al-Qur'an. Seorang ulama mengatakan hadirin ikhwatal iman, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang dilanda masalah, maka bukalah Al-Qur'an secara acak, bacalah apa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ya. Coba kita buktikan, ya. Kita lagi ada masalah, kita lagi sedih, kita lagi membutuhkan bagaimana hadirin khotal iman Allah membimbing diri kita. Buka, kita baca hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa cinta? Yang pertama hadirin khotal iman, kita yakini banyak sekali faedah dari Al-Quran. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, faedah yang bukan saja berkaitan tentang fisik, tapi juga faedah yang berkaitan dengan psikologis hadirin khotal iman. Ya. Kita rasakan ketenangan ketika kita membaca Al-Qur'an, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Terkadang kita tidak tahu apa arti dari ayat yang kita baca. Tapi hadirin khotal iman, hati ini terasa berinteraksi dengan ayat-ayat yang kita baca. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, apalagi misalnya pada saat kita mendengar ada seorang imam yang membaca dengan bagus, dengan syahdu, larut hati kita ingin menangis mendengarkan apa yang dia baca. Ya. Dan itu bukan saja orang Arab. Sampai orang yang tidak tahu arti Al-Quran pun, Allah berikan kemudahan baginya untuk membaca dengan baik. Ya. Di Sydney sempat diceritakan hadirin khotal iman rahimakumullah, beberapa tahun yang lalu, ya, biasanya di Sydney di masjid di daerah Wanjirut, ya, itu milik LMA, Lebanese Muslim Association. Biasanya mereka kalau bulan Ramadan mereka mengundang beberapa qori dari Mesir. Yeah. Jadi qori ini hadirin khotbah iman rahimakumullah, ketika menjelang isya biasanya mereka tilawah dengan mujawad. Yeah. Yeah. Jadi baca dengan dilagukan. Yeah. Hadirin khotbah iman rahimakumullah. Yeah. Jadi waktu itu hadirin khotbah iman rahimakumullah, ada seorang yang dia menuju ke masjid tersebut berjalan dengan orang Libanis. Nah hadirin khotbah iman rahimakumullah, saat itu kedengeran bagaimana bagusnya bacaan. Maka kemudian hadirin khotbah iman saling bertanya, kira-kira siapa yang baca? Oh pasti syekh dari Egypt katanya, pasti syekh dari Mesir. Ketika masuk bukan dari orang Mesir, tapi Kiai Haji Muammar ZA. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, jadi yang namanya bagaimana seseorang bisa bagus membaca Al-Quran, bukan saja orang Arab. Yeah. Dan faedahnya kembali hadirin khotbah iman, Allah memberikan ketenangan kepada kita. Jadi bagaimana hadirin khotbah iman rahimakumullah, menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran, yang pertama hadirin khotbah iman rahimakumullah, yakinilah bahwa banyak faedah yang ada dalam Al-Quran. Yeah. Apa saja, ya. Yeah. Kita tadaburi berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Kalau kita yang hadirin khotbah iman rahimakumullah suka dengan bidang ilmu pengetahuan, maka sekarang sudah banyak buku-buku yang bercerita tentang bagaimana kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmiah. Ya. Kita bisa baca, kita jadi melihat, Masya Allah. Ya. Betul-betul Al-Quran ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Kemukjizatan ilmiah. Ya. Dr. Zaghlul Najjar banyak menulis tentang hal itu. Ya. Di antara contohnya hadirin khotbah iman rahimakumullah, bagaimana lautan, dua lautan yang bertemu sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat Ar-Rahman. Ya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ar-Rahman bahwa ada dua lautan yang bertemu, ya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tapi dari kedua tersebut, hadirin ikhwatal iman, ada dinding yang memisahkan keduanya. Dan itu ternyata hadirin ikhwatal iman, ada beberapa tempat yang seperti itu. Salah satunya yang pernah saya alami di daerah Mesir, hadirin ikhwatal iman, pertemuan antara Sungai Nil dengan Laut Merah. Mestinya yang namanya garam, dia akan larut ketika bersama dengan air. Kita ambil garam, kita taruh di air, dia akan larut. Tapi yang menarik hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ternyata ketika pertemuan dari Sungai Nil tersebut dengan Laut Merah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, airnya itu tetap, ketika kita cobain yang sebelah kanan yang dari aliran sungai, tawar. Ketika kita rasakan yang sebelah kiri, masin. Dan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, subhanallah, ikan-ikan yang dari sungai dia tidak mampu menembus dan masuk ke dalam lautan. Begitu juga kebalikannya. Sesuai dengan apa yang Allah nyatakan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi faedah kenyamanan jiwa kita, faedah yang lainnya bagaimana Al-Qur'an memiliki kemukjizatan ilmiah, bahkan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ada seorang dosen dulu namanya Muhammad Arif. Tapi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, karena disertasi doktor dia tentang huruf alif dalam Al-Qur'an, itu huruf alif doang jadi doktor. Maka kemudian kita manggilnya doktor alif. Jadi dia pakar tata bahasa dalam Al-Qur'an. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, beliau ternyata meneliti tentang bagaimana tekanan-tekanan suara pada saat kita membaca Al-Qur'an. Ternyata itu menunjukkan kemukjizatan yang luar biasa. Bagaimana vokal pada saat kita membaca Al-Quran dengan fasih, itu sangat sesuai dengan tema yang kita baca. Contoh beliau mengatakan dalam surat Muhammad. Surat Muhammad hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ujungnya itu rata-rata merupakan bunyi dentuman. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Begitu terus hadirin khotal iman rahimakumullah. Dan kalau kita perhatikan makna dan pesan yang Allah sampaikan, memang sesuatu yang menghentakkan jiwa. Jadi beliau mengatakan bahwa bagaimana vokal terhadap ayat, pemilihan kata yang digunakan dalam Al-Quran hadirin khotal iman, luar biasa. Memiliki kemukjizatan secara bahasa dan juga secara pendengaran kepada kita. Beliau mengambil contoh yang lainnya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Beliau mengambil salah dua ayat yang kemudian beliau mengatakan, coba kita saksikan. Ketika malam manusia kebanyakan tertidur. Ketika pagi manusia kemudian terbangun, maka Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan ayatnya juga berbeda. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walaili idza as'as. Kayak orang dielus-elus, idza as'as. Tapi lanjutannya wasubhi idza tanaffas. Ada syaddah di sana. Adanya pergerakan karena ketika subuh manusia sudah terbangun. Subhanallah. Walaili idza as'as. Jadi kayak orang kalau kata orang Sunda dipependek, dielus-elus gitu buat tidur. Malam ketika idza as'as. Wasubhi idza tanaffas. Hadirin khotal iman rahimakumullah, luar biasa. Jadi dengan demikian hadirin khotal iman, kita bisa kemudian subhanallah, yang ada di tangan ini bukanlah suatu buku biasa. Bukan suatu benda biasa, tapi dia memiliki banyak faedah. Makanya kita senang. Senangnya itu mungkin ada yang senang, pengen batinnya nyaman. Maka Al-Quran akan memberikan ketenangan batin buat kita. Kita yang orangnya pengennya lebih ilmiah, Masya Allah, kemukjizatan ilmiah ada dalam Al-Quran. Kita yang senangnya dari segi yang hadirin ikhwatal iman, banyak lagi yang lain. Yang kedua hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana kita bisa senang dengan Al-Quran? Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dipaksakan. Untuk bisa senang itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, perlu komitmen. Coba hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Makanya hadirin ikhwatal iman, saya ingat dulu ketika masih ikut pertama kali dakwah tahun 90-an, itu doa kita buat dakwah itu cuma dua kata. Allahumma paksain. Kadang kalau kita mau dakwah tuh kan ragu, ya mau tampil depan orang kan gugup dan lain sebagainya, atau kita mau ngajak orang gitu ya. Doanya dulu sih enggak banyak-banyak, Allahumma paksain gitu. Hadirin khotol iman rahimakumullah. Ya. Ada suatu hal yang menarik dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20. Ya. Surat Al-Muzammil ayat ke-20 turun setelah 1 tahun ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat malam kepada para sahabat. Dalam riwayat Aisyah setelah 13 bulan. Jadi, hadirin khotol iman, kita sedikit cerita tentang sirah, ya. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Ayat pertama dan sampai ayat kelima. Wa fataral wahyu, dan kemudian wahyu sempat terhenti. Nabi sempat kemudian merasa sedih, kenapa Jibril tidak turun juga, ya. Maka kemudian hadirin khotol iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yaitu surat Al-Muzammil. Ya. Terlepas khilaf, ada yang mengatakan Al-Muddatsir terlebih dahulu ataukah surat Al-Muzammil, yang pastinya maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban salat malam pada awal surat Al-Muzammil ayat pertama sampai ayat ke-19. Ya. Jadi para sahabat dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan madrasah yang disebut madrasah malam, yaitu qiyamul lail. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qumil laila illa qalila. Kata-kata perintah ini menunjukkan wajib. Ya. 1 tahun hadirin khotol iman rahimakumullah, ya. Dan hasilnya dahsyat, bagaimana ketegaran seorang sahabat dalam menghadapi cobaan yang mereka terima. Ya. Nah, yang menarik adalah setelah 1 tahun turun firman Allah pada ayat yang ke-20. Ya. Di ayat yang ke-20 hadirin khotol iman rahimakumullah, Allah seolah-olah ingin menepis apa yang selama ini menjadi alasan kita jauh dari Al-Quran. Allah seolah-olah ingin menjawab apa yang nantinya akan menjadi alasan manusia kok jauh dari Al-Quran. Ya. Di tengah ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rabbaka ya'lamu. Ya. Hadirin khotol iman rahimakumullah, diawali dengan kata-kata sesungguhnya Tuhanmu tahu. Jadi jangan sampai seolah-olah ada perasaan dari kita, kok kayak gak tahu sih saya begini, begitu, dan lain sebagainya. Ya. Hadirin khotol iman rahimakumullah, ya. Di tengahnya itu ada dikatakan hadirin khotol iman rahimakumullah, bahwa nanti ada 3 yang biasanya dijadikan alasan oleh manusia. Ya. Apa 3 alasan tersebut? Ya. Ada yang bisa buka surat Al-Muzammil ayat 20? Ya. Silakan kalau ingin dibacakan. Sambil saya narik nafas. Silakan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna. Silakan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru layla wa nahara. 'Alima an lam فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Jazakallah khairan. Hadirin khotol iman rahimakumullah, ada 3 hal yang Allah sebutkan di situ. Alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu bahwa nantinya ada di antara kalian yang akan sakit. Termasuk sakit, capek. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan ada sekelompok yang lain yang bepergian di muka bumi mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja, nyari nafkah, sibuk. Yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Yang ketiga, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menarik hadirin khotal iman rahimakumullah, di ujung dari ketiga keadaan ini Allah mengatakan faqra'u matayassara min, tetap baca yang namanya Al-Qur'an, apa yang mudah bagi kalian. Bisa dipahami? Jadi ternyata hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, alasan mana lagi? Capek? Oh ini bahkan sakit. Sibuk cari kerja? Oh ini yadribuna fil ardi yabtaghuna fadlillah. Wah kita sibuk berdakwah nih, jadi gak sempat baca Quran. Hadirin khotal iman rahimakumullah, lihat, bahkan kalau dengan tatanan bahasanya, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan huruf fa yang berarti tidak ada jeda waktu. Faqra'u ma tayassara min. Tetap mesti ada interaksi dengan Al-Quran. Ma tayassar, apa yang mudah bagi kita. Intinya adalah hadirin khotal iman, tiada hari tanpa kita kemudian membaca Al-Quran. Karena itulah hadirin khotal iman rahimakumullah, sumber dari kita semuanya. Kalau kita yang sakit, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, dengan membaca Al-Quran, Allah akan memberikan berbagai macam motivasi kepada kita. Allah memberikan kesembuhan kepada kita, kesembuhan psikologis dan lain sebagainya. Pernah dengar biografi dari Ustaz Arifin Ilham? Beliau makanya kemudian dekat dengan zikir dan lain sebagainya adalah hadirin khotal iman, beliau sebelumnya adalah orang yang hobi memelihara binatang-binatang buas, jadi kayak ular dan lain sebagainya. Suatu saat waktu beliau ingin memberikan makan, terkena di apa namanya, digigit oleh salah satu hewannya, saya lupa, dan ternyata berbisa. Keadaan kritis. Dalam keadaan kritis hadirin khotal iman rahimakumullah, yang selalu diperdengarkan oleh ibunya untuk beliau adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah ingin mengatakan kepada kita, alima an sayakunu minkum marda. Ada orang yang kadang alasannya, waduh capek nih. Hadirin khotal iman, bahkan di sini bukan capek lagi, sakit. Mungkin alasan kita, waduh sibuk bekerja. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah mengatakan kerjanya, bahkan di ayat tersebut, bukan hanya netep di suatu tempat. Wa akharuna yadribuna fil ardi. Keliling tuh. Yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Jadi dia keliling untuk mencari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan apa lagi? Yang ketiga mungkin ada orang yang, wah sibuk dia kesono kemari dan lain sebagainya. Ini kan buat dakwah juga. Ini kan dakwah ilallah juga. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah mengatakan faqra'u ma tayassara min. Kalau memang kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran dengan alasan kita sibuk berdakwah, apa yang kita dakwahi? Kaedahnya sudah jelas. Faqidu syai la yu'ti. Orang yang gak punya gak bisa memberi. Kalau kita tidak mempunyai pancaran keimanan, bagaimana kita bisa menceritakan keimanan? Kalau kita tidak punya bagaimana kedekatan dengan Al-Quran, bagaimana kita mengajak orang lain untuk dekat dengan Al-Quran? Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, kurang lebih begitulah. Yang pertama kita melihat apa keutamaan-keutamaan dari Al-Quran, sehingga kita menjadi semakin bangga, kita menjadi semakin kagum dengan Al-Quran. Yang kedua hadirin khotal iman, memang harus kita biasakan dengan cara memaksakan diri untuk kemudian tiada hari tanpa kita membaca Al-Quran. Walaupun sedikit hadirin khotal iman rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada topik bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, saya ingin cerita. Ketika kami kuliah di Kairo, saat itu saya ingin berangkat ke provinsi Tonto. Kalau dalam bahasa kita ejaannya adalah Tanta. Di daerah barat dari Kairo. Saya waktu itu menggunakan bis, saya naik bis. Ternyata ketika saya naik, hadirin khotal iman rahimakumullah, susunan kursinya 2-3. Maka kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, saya lihat ada pemuda-pemudi Mesir, ada 7 orang. Mereka duduk di kursi yang 2-2. Sehingga karena ada 7, maka kemudian 3 baris dan ada seorang di belakang yang sendirian. Saya duduk di sampingnya. Itu sebelum mobil berangkat, mereka pada bercanda. Wah, pada guyonan. Namanya anak muda, hadirin khotal iman, bercanda. Hadirin khotal iman rahimakumullah, yang tertarik adalah bahwa ketika sopir udah naik, dia starter mobil, mobil sudah mulai bergerak, diam semuanya. Dan saya lihat masing-masing mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Saya tertarik, kemudian saya nengok. Ya. Hanya sekedar saya nengok, orang tersebut langsung ya, dengan bahasa pasar Arabnya, ya, dengan bahasa slangnya, kamu mau? Saya ambil, saya lihat. Ternyata Injil dalam bahasa Arab. Saya juga gak mau kalah. Akhirnya saya keluarin Quran, saya bilang, ini juga buat kamu. Setelah itu kita dialog. Yang menarik adalah yang menjadi pelajaran buat kita, mohon maaf. Kita sering mengatakan bahwa apa yang di tangan mereka itu salah. Betul? Tapi begitu perhatiannya mereka dengan, ya, begitu bangganya mereka. Sampai cuma nengok doangan, itu langsung ditawarin. Dan yang tadinya bercanda, hadirin khotol iman rahimakumullah, ketika mobil udah di starter, jalan, diam dan ngeluarkan itunya. Hadirin khotol iman rahimakumullah, kita yang yakin Al-Quran ini benar, kita yang yakin Al-Quran ini adalah kitab hidayah, maka hadirin khotol iman rahimakumullah, mestinya memiliki kebanggaan yang lebih dari itu. Hadirin khotol iman rahimakumullah, yang berikutnya adalah kita ingin melihat ya, bagaimanakah para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Hadirin khotol iman rahimakumullah. Ya. Kalau kita melihat para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran, maka keempat-empat hal tadi dilakukan oleh para sahabat. Dari mulai membacanya, subhanallah, keutamaan orang yang membaca Al-Quran, banyak sekali hadirin khotol iman rahimakumullah. Ya. Orang yang rajin membaca Al-Quran, hadirin khotol iman rahimakumullah, ya, maka akan memberatkan pahala dia, bahkan Al-Quran akan menjadi syafaat buat dirinya. Tahu Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan syafaat? Syafaat itu hadirin khotol iman rahimakumullah, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menanti perhitungan amal mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kondisi yang ada begitu mencekam hadirin khotol iman. Ya. Ketika kita dibangkitkan, kita bayangkan seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lebih mencekamnya ketimbang orang yang menanti bagaimanakah pengumuman hasil ujian. Ya. Berdebar mereka hadirin khotol iman rahimakumullah. Ya. Nah saat itulah ditimbang manakah yang lebih berat antara amal dia ataukah keburukan dia. Hadirin khotol iman rahimakumullah, pada saat seperti itu, ada orang-orang yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah karena bagaimana dia rajin membaca Al-Quran. Hadirin khotol iman rahimakumullah, yang kedua para sahabat bukan cuma sekedar membaca, tapi mereka juga tadabur hadirin khotol iman rahimakumullah. Mereka merenungi apa yang ada dalam Al-Quran. Mereka mencoba untuk mendalami apa yang ada dalam Al-Quran, hadirin khotol iman rahimakumullah. Dan tidak ada kitab suci yang lebih banyak ditadaburi, dibaca dan diteliti daripada Al-Quranul Karim. Yang ketiga, para sahabat bukan cuma sekedar mentadaburi, mereka berusaha memahami, tapi yang ketiga hadirin khotol iman, para sahabat berusaha untuk mengamalkannya. Para sahabat berusaha untuk mengamalkannya. Makanya hadirin khotol iman rahimakumullah, ada seorang ulama yang menulis bukunya dua jilid cukup bagus. Ya. Judulnya Nidaur Rahman li Ahlil Iman. Di awal kata-kata pengantarnya menarik. Beliau mengatakan kita sering merasa diri kita orang yang beriman. Tapi beliau kemudian bertanya, tahukah anda berapakah jumlah ayat yang diawali dengan kata-kata Ya ayuhalladzina amanu? Ya. Menarik. Beliau mengatakan kita merasa orang yang beriman, tapi kita enggak tahu berapa kali Allah manggil kita dalam Al-Qur'an. Apalagi apa pesan Allah selepas Allah memanggil kita. Ya. Jadi ternyata kitab beliau itu adalah mengumpulkan ayat-ayat yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Hadirin khotol iman rahimakumullah, ada yang pernah ngitung ada berapa ayat? Paling jawabannya banyak Ustaz. Itu saya juga tahu. Itu ada 72 ayat. Nah hadirin khotol iman rahimakumullah. Jadi para sahabat hadirin khotol iman rahimakumullah. Yang ketiga yang mereka lakukan, mereka berusaha mengamalkan Al-Quran tersebut. Dan yang keempat adalah mereka mendakwahkan Al-Quran. Mereka mengajarkan, mengajak orang terhadap Al-Quran. Kita akan membahas secara umum saja. Ada tiga yang kita lihat hadirin khotal iman rahimakumullah. Menjadikan para sahabat begitu baik dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kita tidak memperinci bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Kita tidak memperinci bagaimana keutamaan memahami Al-Quran. Karena itu bisa kita buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana keutamaan membaca, memahami, mengamalkan, dan juga mendakwahkan. Bahkan termasuk diantaranya adalah keutamaan menghafal Al-Quran. Kita akan masuk secara garis besar hadirin khotal iman rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat sehingga kok interaksinya begitu dekat dengan Al-Quran. Yang pertama hadirin khotal iman. Mereka merasakan pada saat mereka membaca Al-Quran, Al-Quran berbicara dengan mereka. Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh salah seorang ulama, kita berada di suatu lembah dan Al-Quran di lembah yang lain. Tapi yang dilakukan oleh para sahabat adalah bagaimana ketika mereka membaca, mereka menempatkan diri, oh kita sedang dinasehati nih dengan Al-Quran. Itulah yang menjadikan para sahabat kemudian begitu dekat dengan Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala hadirin khotal iman rahimakumullah, menurunkan firman-Nya dalam surat An-Najm ayat 59 dan ayat 60. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, afa min hadzal haditsi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah terhadap perkataan ini kalian takjub dan kalian tertawa dan tidak menangis? Maka para sahabat ngerasa ayat itu turun buat mereka. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kok kalian diberikan Quran bukannya mikir, bukannya nangis, malah ketawa. Para sahabat menangis sejadi-jadinya. Ahlu sufah menangis hadirin khotal iman rahimakumullah. Mereka yang perasaannya demikian halus, merasa Allah menyindir diri mereka. Inilah yang kita lihat yang menjadikan para sahabat khotal iman rahimakumullah. Ketika Allah menurunkan ayat demi ayat, mereka langsung berusaha mengamalkan ayat tersebut. Atalaki litanfiz. Bagaimana mereka nerima dan mereka terapkan. Karena mereka memposisikan diri bahwa diri mereka lah yang berada pada apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang dari ayat itu. Jadi kondisi para sahabat yang pertama adalah memposisikan diri menjadi orang yang dituju daripada Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada sahabat Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Sahabat Ibnu Mas'ud ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, a'aqra wa fikumul unzil? Bagaimana mungkin aku bacakan Al-Quran? Al-Quran itu sendiri diturunkan kepadamu. Kata Nabi SAW, uhibbu an asma'a minka. Saya suka untuk mendengar dari dirimu. Maka kemudian dibacakanlah surat An-Nisa kepada Nabi SAW. Sampai ketika sahabat Ibnu Mas'ud membaca firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-41. Sampai ketika sahabat Ibnu Mas'ud baca ayat ke-41 dari surat An-Nisa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahidan. Maka sahabat Ibnu Mas'ud cerita, dia mendengar sesegukan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi mengatakan, kafa, kafa, cukup, cukup. Ayat tersebut menyatakan, fakaifa idza ji'na, maka bagaimanalah jika kami mendatangkan, fi kulli ummatin bisyahid, setiap umat dengan saksi mereka, waji'naka, dan kami akan membawa engkau, akan menjadi saksi atas seluruhnya. Tanggung jawab yang demikian besar, hadirin khotal iman, Nabi menangis. Jadi Nabi juga mencontohkan kepada kita memposisikan diri sebagai orang yang dituju dari Al-Quran. Makanya ketika dalam surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fastaqim kama umirt. Maka istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Nabi betul-betul menjaga keistiqomahan. Sampai setelah turun ayat ini, Nabi dilihat oleh para sahabat, hadirin khotal iman rahimakumullah, ternyata Nabi SAW semakin cepat berubannya. Maka kemudian Nabi mengatakan, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Ada satu ayat dalam surat Hud yang membuat diriku cepat beruban. Hadirin khotal iman rahimakumullah, itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Bahwa ketika mereka membaca Al-Quran, maka mereka mengosongkan diri, mereka merasa diri mereka yang dituju oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin khotal iman rahimakumullah, sikap sahabat dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah mereka mengosongkan diri, meninggalkan segala ego dan juga apa yang disebut dengan nafsu. Jadi ketika baca Al-Quran, bukan kemudian dicocok-cocokin dengan diri, bukan disesuaikan dengan diri, justru menyiapkan diri mereka apa yang Allah katakan kepada dirinya. Jadi jangan sampai ada orang yang dia pelit, yang dia bakhil, ketika membaca ayat-ayat tentang sedekah, tapi kan bukan begitu maknanya. Ya gak gitu-gitu amat kali. Sering orang kemudian sudah membuat dasar, sudah menolak duluan, hadirin khotal iman rahimakumullah. Maka kemudian dia milih-milih ayat yang sesuai buat dirinya. Kalau ayat-ayat yang kayaknya nyindir diri dia, dilewat. Kira-kira kita tilawah apa nih? Oh, jangan surat itu deh. Ayatnya nyindir melulu. Nyindir dia pelit, nyindir dia begini dan begitu. Kalau kita lihat hadirin khotal iman rahimakumullah, para sahabat justru mengosongkan diri. Ego dia, nafsu dia, justru dia kosongkan untuk kemudian diwarnai dengan warna Islam, diwarnai dengan warna Al-Quran. Makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika turut ayat-ayat Al-Quran, sahabat hadirin khotal iman, luar biasa. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab hadis sahihnya, beliau sampai memberikan judul bahwa hadirin khotal iman rahimakumullah, tidak ada tabzir pada saat seseorang melakukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Menarik, ternyata hadirin khotal iman rahimakumullah, Imam Bukhari menghadirkan sebuah riwayat. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, arak, dan judi berbagai macam jenisnya, rijsun, kotor, dan itu termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah dia. Dalam riwayatnya hadirin khotal iman rahimakumullah, para sahabat yang mendengar ayat itu turun, langsung ditumpahkan bir-bir yang ada di rumahnya, arak-arak yang ada di rumahnya, sampai kemudian tergenang kota Madinah. Makanya belum mengatakan, gak ada istilah mubazir untuk melakukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada istilah, ya nunggu habis deh sayang, habisin dulu, ini mubazir begini dibuang-buang. Kan belinya pakai duit, bukan pakai daun. Itu kalau kata orang Jakarta. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, luar biasa. Kalau bercerita tentang ini, saya tertarik dengan seseorang. Saya cukup akrab dengan dia. Beliau juga aktif dalam mengaji. Ada acara pengajian tiap minggu. Beliau yang punya Hotel Sofyan. Di Jakarta itu ada hotel syariah namanya Hotel Sofyan. Yang punya orang awak juga. Sofyan itu nama, ada tiga, ada yang di Cikina, ada yang di Tebet, ada yang di Menteng, yang di Menteng. Itu orang Medan ke Jakarta. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dia cerita bagaimana ketika dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Tiga hotel tersebut saat itu hotelnya masih hotel biasa. Karena kelasnya bintang 4, bintang 3, maka mohon maaf, ada satu yang di daerah Tebet, itu kan berhadapan langsung dengan Universitas Sahid. Dulunya, mohon maaf, hotel itu sering dipakai buat, maaf ya, check-in. Cuma sejam, dua jam, ya paham lah ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, begitu juga dijual khamer, Ketika beliau take over hotel tersebut, beliau komitmen ingin menjadikan hotel syariah. Awalnya ditentang, Tapi kemudian istri dan keluarganya setuju. Ya. Tapi ada satu lagi keinginan beliau agar ini betul-betul syariah yang kemudian ditentang habis oleh keluarganya. Apa itu? Beliau ingin membersihkan. Kalau yang namanya beliau katakan hotel syariah bukan cuma sekedar tuker label. Yang tadinya hotel biasa jadi hotel syariah. Yang tadinya jual bir sekarang gak jual bir. Beliau ingin lebih murni dari itu. Apa caranya? Beliau ingin dihitung. Berapakah hasil penjualan khamr sebelum ini? Dia ingin agar dikeluarkan dari modal. Saya paham. Dan itu jumlahnya banyak. Ya. Sebagian keluarganya bilang, udah deh. Ya. Yang penting sekarang kita udah gak jual lagi. Yang lalu mah biar berlalu. Tobat aja udah. Ya. Tapi beliau gak mau. Beliau katakan kalau memang kita ingin bersih, dari awal kita bersihin. Ya. Jadi beliau hitung tuh hadirin khotal iman rahimahkumullah. Sekian tahun hotel itu berjalan di masa kepemilikan ayahnya, maka kemudian dihitung, saat itulah kemudian dikeluarkan. Subhanallah hadirin khotal iman. Jadi kembali bahwa para sahabat ya, ketika mendapatkan ayat Al-Quran, maka kemudian mereka mengosongkan diri mereka dari nafsu. Ya. Bukan kemudian milih-milih, wah ya, ayat ini ntar dulu deh gitu ya. Atau seperti kejadian ada seseorang yang dia didapati di sebuah negara yang mayoritasnya non-muslim, dia lagi makan. Ya. Kemudian dibilangin, ya, Pak Kiai itu haram tuh ada babinya. Sampean kenapa bilangin jadi haram katanya. Coba kalau gak dibilangin, lo gak tahu katanya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Jadi hadirin khotal iman, kembali bahwa ketika kita lihat para sahabat menerima Al-Quran, mereka gak milih-milih. Ya. Jadi hadirin khotal iman, mereka nyiapkan diri mereka. Ya. Bahkan ketika turun ayat tentang hijab. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, diriwayatkan bahwa setelah turun, bagaimana kewajiban menggunakan hijab, maka para sahabat wanita langsung meraih apa yang mampu mereka ambil. Ada yang tirai, ada yang tilam, maka kemudian mereka keluar dari rumah mereka, ka'annahunnal gharabibus sud, dalam hadisnya. Seolah-olah mereka sekarang adalah burung gagak hitam, artinya sudah enggak kelihatan lagi. Ya. Subhanallah hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh para sahabat ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi waktu dia baca, hadirin khotal iman rahimakumullah, dia kosongin tuh diri dia. Ya. Justru dia menjadikan Al-Quran tersebut menjadi pewarna bagi kehidupan dia. Kalau dia selama ini jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika membaca firman Allah, fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersegera. Ya. Dia bergegas untuk semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan ayat tentang ini dan itu, maka dia mengosongkan diri dia dari nafsu dia. Ketika ternyata dia masih belum seperti itu, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, yang dia kalahkan adalah nafsunya, bukan Al-Qur'annya. Yang ketiga hadirin khotal iman, bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah hadirin khotal iman, ya. Para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran dalam bingkai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya hadirin khotal iman rahimakumullah? Ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran, pada saat mereka membaca, pada saat mereka mendapatkan Al-Quran, maka mereka niatkan semuanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang tahu yang terbaik buat diri mereka. Makanya kita lihat masyarakat sahabat, luar biasa. Masyarakat yang memiliki integritas yang kuat. Yeah. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Di mana sekelompok sahabat yang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mengadu, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri kulliha." Ya Rasulullah, orang kaya di antara kami sudah membawa semua pahala. Kata Nabi, apa yang kalian maksudkan? Maka kemudian sahabat ini mengatakan, sumna kama yasum. Kita puasa, mereka juga puasa. Kita sholat, mereka juga sholat. Tapi mereka sedekah, kita gak bisa sedekah. Maka kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami amal yang bisa menyamai mereka. Maka kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalkanlah, lakukanlah setiap kalian selesai sholat dengan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan genapkan yang ke-100 dengan La Ilaha Illallah. Senang sahabat yang miskin ini. Dia baru saja diajarkan oleh Nabi amalan yang bisa melampaui, menyamai orang-orang kaya di antara mereka. Tapi hadirin khotol iman rahimakumullah, hanya selang beberapa saat, datang lagi mereka. Sahabat-sahabat yang miskin ini datang, kemudian mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ternyata orang yang kaya, itu juga dengar apa yang kau ajarkan. Dan sekarang mereka melakukan apa yang kau ajarkan pada kami. Ajarkan lagi dong yang lain. Nabi mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Hadirin khotol iman rahimakumullah, menarik. Sekilas tentang kehidupan masyarakat sahabat yang tadi diceritakan, apa yang menariknya adalah bahwa di zaman Nabi, ada orang kaya, ada yang miskin juga. Cuma yang menjadi keirian, yang menjadi iri dari masyarakat sahabat yang miskin adalah bukan kepada hartanya, tapi kepada amal yang bisa dilakukan oleh sahabat yang kaya. Bisa pahami? Itu yang berbeda dengan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita, yang dijadikan irinya itu dengan materinya. Mas, masa kita mobilnya kayak begini, ganti dong. Gitu. Biar gak gemeteran nih kalau nyampe ke masjid, masa naik mobil kita nyampe pas Allahu Akbar kaki gemeteran. Gitu, ya. Pernya kali perlu yang empuk dikit. Gitu ya. Kadang ada aja alasannya kelihatannya bagus gitu ya. Nih handphone mama gak bisa download program Quran nih, Pak. Ganti dong gitu ya. Pulang dari sini, mah tadi nyatet gak apa yang disampaikan Ustaz Agus? Ya kan handphonenya gak bisa merekam, makanya ganti iPhone dong. Hadirin khotol iman rahimakumullah. Kembali bahwa masyarakat sahabat iri kepada sahabat lain yang lebih beruntung secara dunia, bukan materinya. Tapi mereka iri bahwa hadirin khotol iman rahimakumullah, dengan apa yang mereka miliki, mereka bisa berbuat lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalau kita lihat hadirin khotol iman rahimakumullah, karena mereka memahami ayat-ayat Al-Quran semuanya dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang di Indonesia bilang UUD itu ujung-ujungnya duit, kita rubah sekarang, ujung-ujungnya dakwah. Jadi ketika ketemu seorang, bukan kemudian gimana biar bisa keluar duitnya, bukan, gimana biar orang tersebut sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali hadirin khotol iman rahimakumullah, para sahabat ketika menerima Al-Quran, dijadikan dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin khotol iman rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah kalian ke medan jihad dalam keadaan kalian lapang maupun dalam keadaan berat. Hadirin khotol iman rahimakumullah, sahabat Abu Thalhah yang ketika masa mudanya beliau sudah ikut dalam perang bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, maka pada saat di masa Utsman beliau sudah dalam keadaan tua, hadirin khotol iman rahimakumullah. Tapi saat itu memerlukan mereka-mereka para pejuang untuk kemudian berjuang di tempat yang lain. Hadirin khotol iman rahimakumullah, perjalanan saat itu harus ditempuh dengan perahu. Perjalanan harus merentasi lautan. Maka hadirin khotol iman rahimakumullah, sahabat Abu Thalhah datang kepada Utsman dan menyatakan dirinya ingin ikut. Kata Utsman bin Affan, engkau sudah tidak termasuk lagi orang yang diwajibkan berperang. Engkau sudah uzur. Maka sahabat Abu Thalhah membacakan ayat tersebut. Bukankah Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah kalian dalam keadaan ringan dan dalam keadaan susah. Hadirin khotol iman rahimakumullah, Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kewajiban berjuang, hadirin khotal iman rahimahkumullah, dalam perang Tabuk, di mana dalam perang tersebut hadirin khotal iman rahimahkumullah, ya, dikatakan sebagai perang yang sangat berat. Para sahabat tidak banyak yang memiliki uang. Datang Abdullah bin Mughaffal dengan 6 sahabat yang lainnya, yang mereka gak punya dana untuk berperang. Datang kepada Nabi SAW dan minta diajak. Nabi saat itu melihat kepada sahabat yang lainnya, kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa menjadikan kalian dibawa untuk perang ini. Al-Quran menggambarkan bagaimana keadaan mereka. Al-Quran menyatakan, Tara a'yunahum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yahmilun. Engkau dapati mata mereka bercucuran dengan air mata. Karena mereka sedih, enggak ada yang bisa memberangkatkan mereka. Jadi hadirin khotal iman rahimahkumullah, kalau kita masing-masing ketika kita membaca Al-Quran berniat bahwa ini adalah suatu untuk ibadah, pasti ada jalan keluarnya hadirin khotal iman rahimahkumullah. Ya. Karena itulah hadirin khotal iman rahimahkumullah, kita saksikan bagaimana para sahabat, kedekatan mereka dengan Al-Quran. Bahkan Utsman bin Affan, seorang yang hafal Al-Quran, beliau mengatakan jiwa orang yang beriman tidak akan pernah puas dengan Al-Quran. Itu diucapkan oleh orang yang hafal Quran, senantiasa dahaga dan haus dengan Al-Quran. Apalagi kita hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Imam Syafi'i, hadirin khotal iman rahimakumullah, yang pernah ngadu kepada Imam Waqi, ya, karena buruk hafalannya, kata gurunya tinggalkan kemaksiatan. Ya. Maka dalam riwayat, ketika Imam Syafi'i berjalan, kemudian ada seorang wanita yang tersingkap, berapa hafalannya katanya yang hilang? Ya. Hadirin khotal iman rahimahkumullah, kita jauh dari masyarakat kayak gitu. Udahlah hafalannya dikit, yang dilihatnya banyak. Minus. Makanya kalau dulu kita belajar di pondok, ada kata-kata al-ilmu nurun. Artinya ilmu itu cahaya. Tapi kita memahami ilmu itu nurun mulu, gak nambah-nambah. Hafalannya al-ilmu nurun. Hafalannya nurun mulu, gak nambah-nambah. Ya. Hafalan hadis nih, karena saya jurusan hadis, ada ya kalau dalam pengajian itu nyampe hadis kedua dalam arba'in udah mentok, nggak nyaman-nyaman lagi, kepanjangan Ustaz ya. Ya, rojulun syadidu bayadit tiap syadidu sawadi syad, begitu nggak hafal, akhirnya ketiga keempat nggak lewat-lewat. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, niatkan untuk ibadah. Kalau memang dengan niat ibadah ada jalan keluarnya hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Karena itu hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, di sini saya tidak ingin memperpanjang, ya, karena kita berada di waktu siang, saya juga udah mulai capek tapi nggak bisa minum, ya. Jadi saya kira saya cukupkan hadirin khotal iman rahimakumullah. Intinya adalah bahwa, ya, ada dua cara kita berkomunikasi dengan Allah, dengan sholat atau dengan membaca Al-Quran. Kalau kita saksikan Al-Quran yang ada di tangan kita dengan yang ada di tangan para sahabat, dia juga. Tapi mengapa kemudian internalisasi, penghayatan para sahabat jauh lebih dahsyat ketimbang kita? Ternyata rahasianya adalah mereka berinteraksi dengan Al-Quran dengan sangat baik. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh para sahabat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, hadirin khotal iman rahimakumullah, para sahabat menjadikan diri mereka yang dituju pada saat mereka membaca Al-Quran. Yang kedua, mereka mengosongkan diri mereka dari nafsu, dari ego, dari keburukan yang masih melekat dalam dirinya. Sehingga kemudian dibenahi, ya, oleh Al-Quran. Yang ketiga, mereka menerima Al-Quran, berinteraksi dalam dengan Al-Quran dalam kerangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan nafsu mereka, mereka lawan. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tidak menyerah dengan keadaan diri mereka. Justru mereka semakin baik dari hari ke hari. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Terakhir, ada sebuah ungkapan yang sering saya katakan. Kanu walima lana kunu. Kalau mereka mampu seperti itu, mengapa sekarang kita tidak mampu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Silakan. Jazakallah khair Ustaz. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ada waktu setengah jam untuk tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tidak ada. Tinggal diamalkan ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oh, ada? Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Ustaz, jazakallah khair atas semua tausiahnya. Tadi terkait dengan menghafal Al-Quran, Ustaz, ya. Di sini kita sudah punya program hafal Al-Quran, insyaallah gitu. Tapi belum sampai kepada pada kondisi di mana kita konsisten dan memiliki planning yang panjang gitu untuk itu. Nah, mungkin Ustaz bisa memberikan saran kepada kita di sini bagaimana program yang seharusnya itu dijalankan di Australia khususnya gitu di Melbourne untuk meningkatkan lagi tahfidz Quran itu. Insyaallah jazakallah. Langsung aja Ustaz. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmi, ya. Menarik sekali pertanyaannya adalah tentang masyarakat di sini sudah menyadari tentang pentingnya menghafal Al-Qur'an, ya. Program tersebut sudah ada di beberapa pengajian cuma belum konsisten, ya. Hadirin khotol iman rahimakumullah, kalau berbicara tentang konsistensi atau istiqomah, maka istiqomah itu bisa muncul dari dalam dan istiqomah itu bisa muncul dari stimulan dari luar. Untuk stimulan dari dalam, maka hadirin khotol iman rahimakumullah, ya, nampaknya masing-masing individu, ya, bisa dimotivasi secara berkala tentang bagaimana keutamaan. Baik keutamaan mungkin kalau berdasarkan Al-Quran dan hadisnya udah bisa kita cari. Mungkin yang memotivasi kita adalah misalnya dengan tampilnya adik-adik kita yang ternyata mereka cukup banyak menghafal Al-Quran. Ya. Itu bisa memotivasi secara internal kepada diri kita. Ya. Hadirin khotol iman rahimakumullah. Ya. Motivasi yang eksternal itu bisa didukung dengan beberapa kondisi. Ya. Yang pertama adalah dengan pelembagaan mungkin. Ya. Mungkin tidak ada salahnya hadirin khotol iman rahimakumullah kalau kemudian dilembagakan, ya. Kelas-kelas tahfiz, ya. Kalau kemarin ketika bulan Mei saya di Sydney, saya menggulirkan dua program. Yang pertama adalah kelas syariah, ya. Di mana ada kajian-kajiannya, ya. Baik ada kajian fikih keluarga dan lain sebagainya. Nanti malam kita akan singgung sedikit, ya. Hadirin khotol iman rahimakumullah, yang kedua adalah kelas tahfiz, ya. Bukan saja untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa. Karena tidak sedikit, mohon maaf, misalnya para ibu yang waktu siang agak lapang. Mereka yang tidak bekerja, selepas mengantar anaknya, kemudian waktunya kosong. Atau bahkan anaknya ketika pulang sekolah, itu bisa untuk satu jam berada di masjid, atau mungkin setengah jam untuk dia nyetor atau menghafal sekitar setengah halaman. Ya. Yeah. Jadi dengan adanya dilembagakan seperti itu, hadirin khotol iman rahimakumullah, ya, bisa, ya. Kan anak-anak di sini saya dengar cukup banyak PR-nya, ya, homework-nya itu cukup banyak, ya. Jadi modelnya nanti pada saat di masjid ataupun pada saat mereka akan nyetor, itu bisa sebagian ada yang sambil ngerjakan PR-nya. Jadi pulang udah beres, udah hafalan, udah ngerjakan pekerjaan rumahnya. Ya. Jadi yang pertama bisa dilembagakan, atau yang kedua Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Yaitu tentang masalah mutabaahnya. Yang sering lemah itu di faktor controllingnya. Ya. Itu berarti mesti kenceng di situnya. Ya. Bagaimana ketika mutabaah, ketika kontrol, maka hadirin khotol iman rahimakumullah berarti, ya, hadirin khotol iman rahimakumullah mesti ditekankan. Seringnya, kalau dalam sebuah pengajian, ya, dalam sebuah kelompok pembinaan biasanya hafalan atau Quran itu dibacanya di awal, betul? Ya. Nah, banyak yang kemudian menghindar. datangnya agak lambat. Seorang pembimbing, seorang pembina yang cerdas, dia akan melakukan kayak orang baris-baris. Jadi kalau misalnya, ayo ke depan, ke depan. Gak ada yang mau kan? Jadi pada di belakang, ya udah. Setelah ngumpul, balik kanan geraknya. Tadinya di belakang, di depan. Jadi program hafalan diajarkan di ujung. Bukan di depan. Jadi ketika semuanya udah datang, nah kita udah komplit, silakan setorannya. Nah, gak bisa ngelak. Hadirin qotal iman rahimakumullah. Begitu juga kalau ada target yang misalnya hari ini hafal gak satu juz. Hari ini baca gak satu juz. Ternyata enggak, ya udah pulangnya agak akhir. Teman-teman yang lain udah pulang, dia masih. Ada kalanya perlu seperti itu. Kalau orang Arab bilang, in lam yanfa' dawa falkai. Kalau obat udah gak mempan, pakai cara alkai. Alkai itu model pengobatan dengan besi panas. Itu kalau obat udah gak mempan. In lam yanfa' dawa falkai. Atau bisa juga mungkin, wow, Ustaz kok kejam bener. Saya pernah hadirin khotal iman rahimakumullah. Ketika di Mesir, kita kan biasanya diminta untuk nulis tuh. Baca Quran berapa, nampe apa enggak ya. Kemudian dikumpulin. Kalau dikumpulin, enggak ada rasa bersalahnya. Jadi suatu kali perlu kemudian, enggak usah dikumpulin. Ente baca, coba renungin. Kalau Allah mencabut nyawa kita pada hari ini, malu enggak kita bawa catatan amal kayak begini? Biar ada rasanya waktu dia nyetor, jangan sampai enggak ada perasaan bersalah. Saum sunnah enggak ada, qiyamulail enggak ada, target Quran enggak ada, hafalan enggak ada. Sekali-kali jangan cuma disetor, diminta untuk dipendelitikin kalau kata orang Jakarta. Biar dipendelikin, dilihat. Kalau Allah kemudian nyabut nyawa dia pada hari itu, malu gak dia buat catatan? Banyak kosongnya. Jadi bisa dengan berbagai macam kreasi. Di antaranya hadirin khotal iman rahimahkumullah, bisa juga adanya musabakoh. Adanya musabakoh hafalan Quran. Hafalan hadis misalnya, musabaqah hafalan hadis 20 hadis dalam kitab Arba'in. Hadiahnya umroh, ketemu di Babu Salam. Jadi tiketnya masing-masing, cuma ketemu di Babu Salam. Atau apalah hadirin khotal iman rahimakumullah. Yang kemudian dengan musabaqah itu memotivasi kepada kita. Coba ada di beberapa masjid di sini saya dengar ternyata mengadakan musabaqah itu. Ada musabaqah hafalan 3 juz, 2 juz, 1 juz atau beberapa surat. Menarik. Dan biasanya dengan stimulan dari luar orang akan terinspirasi, termotivasi untuk hal itu. Dan itu bisa. Tahun kemarin yang berangkat haji, Allah takdirkan saya mendampingi beberapa jemaah haji dari sini. Saya lihat ini jemaah kalau gak disibukkan, dia akan disibukkan dengan yang lain. Kita ada program ngafalin hadis. Ada. Saya bilang kalau yang hafal, kemudian saya tes, jadi kayak model talaki dengan syekh kayak di Timur Tengah. Nanti kalau hafal, saya kasih sertifikat. Pada semangat. Walaupun sekarang pas saya coba, banyak yang udah lupa. Nah, al-ilmu nurun lagi tuh. Tapi lumayan ya, pada dapat sertifikat dipajang gitu ya. Jadi selama musim haji ternyata bisa. Padahal sibuk capek mereka habis tawaf dan lain sebagainya duduk ya. Ngapalin hadis-hadis pendek. Saya bilang nanti kalau udah selesai, saya akan tes satu persatu ya. Kemudian yang betul-betul hafal saya kasih sertifikat. Kalau orang Arab biasanya punya ijazah ya. Punya ijazah. Jadi kalau orang yang misalnya tapi enggak sampai ijazah, saya enggak ngasih ijazah Sahih Bukhari dan lain sebagainya karena cuma beberapa hadis pendek gitu ya. Cuma intinya itu bisa kemudian menstimulan daripada orang. Saya kira di ini kan kalau perlu dilembagakan ya. Misalnya sudah saatnya kita lihat anak-anak kita hadirin khotal iman rahimakumullah, yang kita khawatirkan bukan generasi kita, tapi 2-3 generasi berikutnya, adakah anak-anak ini masih akrab dengan Al-Qur'an? Kalau tidak dari sekarang kita coba untuk melembagakan hal itu, bagaimana mereka untuk dekat dengan Al-Qur'an? Coba, dan apalagi masya Allah anak-anak itu sangat-sangat Allah karuniakan sangat-sangat mudah untuk menghafal daripada Al-Quran. Kalau buat kitanya, yaitu tadi hadirin khotol iman rahimakumullah, ya, dari bentuk internal kita termotivasi, ya, kita saksikan bagaimana ada adik-adik kecil kita yang ternyata hafalannya cukup banyak, ya. Atau kalau dari luar, ya dengan proses mutaba'ah ataupun controlling tersebut, ya. Jujur hadirin khotol iman rahimakumullah, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan yang aktif dalam pembinaan, saya di sini, saya di Sydney, laporan mutaba'ah yaumiyah tetap diminta untuk di email, walaupun saya berada di luar negeri. Ini untuk menunjukkan bahwa yang namanya ngaji, kalau pengen serius, memang kontrolinya kayak begitu. Yeah. Yeah. Bahkan hadirin khotol iman rahimakumullah, yeah, dengan banyaknya aktivitas saya, yeah, itu saya diingetin, kalau Ustaz, yeah, dengan banyaknya aktivitas kan selama ini saya ngisi, yeah, maka saya bukan satu juz satu hari. Yeah. Dimintanya dua juz satu hari. Karena itulah yang akan menjadi modal ruhiyah. Yeah. Kalau kemudian ruhiyahnya kurang dalam penyampaian, pada saat ngomong, akan pengaruh. Yeah. Akan pengaruh. Yeah. Saya dulu satu kamar dengan Habibur Rahman, Kang Abik, yeah, yang nulis ayat-ayat cinta. Dia cerita, kalau tahajud dia lolos satu hari, itu waktu dia nulis novelnya, rasanya hambar. Kayaknya kekuatan maknawi itu enggak terasa. Yeah. Jadi kembali hadirin khotol iman rahimakumullah, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya enggak akan bisa memberi. Kita pengen ngajak kepada keimanan, kita sendiri enggak punya cadangan ataupun tidak akan mungkin, ya. Itu saja hadirin khotol iman rahimakumullah, wallahu alam. Baik, jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman misalnya di Madania atau di Masjid Westall, terutama untuk hal pelembagaan seperti tadi. Mungkin Ramadan depan kita adakan musabakah, misalnya musabakah tahfiz Quran dan sejenisnya. Alhamdulillah. Ada lagi yang akan bertanya? Ini Ustaz Sembroni dulu. Relevan dengan yang tadi atau gimana? Sembroni dulu ya. Kalau kita bandingkan dengan sahabat, memang tidak bisa dibanding-bandingkan, sangat terlalu jauh Pak ya. Tapi begitu ghirahnya sahabat dengan Al-Quran, dengan perintah Allah, sementara kita lebih kepada yang lain, yang jauh orientasinya. Pertanyaan saya adalah, apakah ayat-ayat Al-Quran itu masih berlaku untuk diri saya, untuk kita semua? Karena Allah katakan bahwa umat Rasulullah SAW ini termasuk kita adalah umat yang terpilih, yang terbaik. Sementara kalau dibandingkan dengan umat-umat yang lain, ibadahnya jauh lebih panjang, sholatnya lebih banyak karena umur mereka jauh lebih panjang, kita umurnya pendek sekali. Sementara wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Sekarang parameter apa yang ini untuk kita itibar, untuk kita menghitung-hitung Muhammad SAW sebelum kita dihadapkan di sidang Allah yang mengerikan nanti di alam mahsyar. Umur kita yang wallahu alam berapa banyak ini, sebelum Allah tanyakan satu persatu apa yang mesti kita siapkan. Nanti saya umat, termasuk umat Rasulullah SAW yang terbaik, tapi kenyataannya enggak ada. Ini yang paling mengerikan. Nah sekarang Pak, itu pertanyaan pertama, apakah masih, saya yakin itu berlaku, tapi sekarang bagaimana menyikapi tadi bahwa setiap ayat itu adalah untuk diri saya, sementara kenyataannya adalah kita masih banyak bermain-main, ya. Nah sekarang kalau, apalagi kalau ditanya oleh sahabatnya atau orang lain, mana itu Al-Quran? Maka jawabannya Umar adalah Urfan yang berjalan, Abu Bakar. Sekarang kalau kita lihat Al-Quran mana, satu pun kita tidak ada yang mampu bahwa kita adalah Al-Quran. Paling Al-Quran itu di buku atau di lemari, di mana-mana. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana nih pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat atau sebagai pribadi menyikapi sikap ini, sementara hisab Allah itu sangatlah dekat. Jadi mungkin ini memang pertanyaan yang sangat sulit ya, tapi mudah-mudahan bisa jadikan bekal Pak untuk kita semua, bagaimana bisa menutupi lubang-lubang yang besar ini. Jazakumullah. Mudah-mudahan Ustaz bisa menangkap pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Suatu pagi Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumahnya. Kemudian berjumpa dengan sahabat Hanzalah. Abu Bakar kemudian bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa hasbahta ya Hanzalah? Apa kabarmu pagi ini wahai Hanzalah?" Ternyata sahabat ini menjawab dengan jawaban yang mengagetkan Abu Bakar. Hanzalah mengatakan, "Asbahtu munafikan khalisan." Pagi ini kayaknya saya jadi orang munafik deh. Kaget Abu Bakar. "Apa yang kau maksudkan wahai Hanzalah? Kenapa engkau katakan dirimu udah jadi orang munafik?" Kata Hanzalah, "Kalau aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang surga seolah-olah dekat surga itu dengan saya. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang neraka, begitu takut saya dengan neraka. Tapi kalau udah pulang ke rumah, kami dilalaikan kembali dengan hal yang melalaikan." Kata Abu Bakar, "Kalau yang begitu disebut dengan munafik, saya juga munafik." Maka kemudian kedua-duanya mendatangi Nabi SAW. Kayaknya mirip ya yang seperti itu. Kalau lagi di masjid, ya Allah gitu. Kalau pas udah di rumah, waduh ya, udah lupa lagi. Maka hadirin khotol iman rahimakumullah, keduanya datang kepada Nabi SAW. Nabi bertanya, "Ada apa kedatangan kalian?" Hanzalah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, asbahtu munafikan khalisan. Saya pagi ini udah jadi orang munafik." Kata Nabi, "Gimana bisa?" Kata Hanzalah, "Iya, kalau saya ada di majelismu, engkau sampaikan tentang surga dan lain sebagainya, begitu dekat seolah aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu berharapnya aku dengan surga. Dan ketika engkau sampaikan tentang neraka, begitu takutnya aku dengan neraka. Pas pulang, ya, dhayya'nal madhi'at," dalam hadisnya demikian. Kami dilalaikan dengan al-madhi'at, sesuatu yang melalaikan. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa keluarga, bisa macam-macam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kalau engkau tetap menjaga perasaanmu," artinya perasaan bersama Allah, "seperti yang kau rasakan bersama dalam majlisku, la sawfahatkumul malaika walau kana fi furushikum, niscaya malaikat akan menyalamimu walaupun engkau berada di tempat tidurmu. Walakin ya Hanzalah, tapi wahai Hanzalah, untuk bisa seperti itu, sa'atan sa'atan, perlahan demi perlahan." Jadi hadirin khotol iman rahimakumullah, dalam kajian tentang tazkiyatun nafs, bagaimana ilmu mensucikan jiwa, maka perlu imbang antara yang namanya khauf dengan yang namanya raja, antara yang namanya rasa takut dan yang namanya harap daripada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya ini ibarat dua sayap pada seekor burung. Kalau kita rasa takut terus, maka yang ada adalah pesimis. Tapi kalau kita terlalu, ya, kita baca Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, akhirnya kemudian meremehkan dan menyepelekan dosa. Makanya perlu imbang. Nah, kalau sekarang hadirin khotol iman rahimakumullah, pertanyaannya, Ustaz, apakah kita masih termasuk khairu ummah? Padahal kalau dibandingkan dengan umat yang dulu, usia mereka lebih panjang, jadi ibadahnya lebih lama, kita gimana? Itulah karenanya hadirin khotol iman rahimakumullah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dengan banyak hal. Di antaranya adalah kalau kita mampu menghidupkan Lailatul Qadar, maka hadirin khotol iman, khairun min alfi syahrin. Itu lebih baik dari 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Dan itu hadirin khotol iman rahimakumullah, kita semuanya bisa mencapai malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar bukan begadang. Bisa kita tertidur terlebih dahulu, kemudian kita terbangun dan kita hidupkan malam itu dengan baca Quran, dengan sholat malam, dengan doa. Saya menyatakan ketika hari Rabu di sini hadirin khotol iman rahimakumullah disebut dengan Lailatul Qadar, karena kata-kata qadar selain artinya adalah mulia, sebagaimana dalam surat Ar-Ra'du, wa maqadarullaha haqqa qadrihi, dan tidaklah mereka memuliakan Allah, maka kata-kata qadar artinya adalah sempit. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki dan mempersempit. Mengapa disebut malam yang sempit? Karena malam itu berduyun-duyun malaikat turun ke muka bumi. Imam Qurtubi mengatakan sampai seolah bersesakan, berdesak-desakan turunnya malaikat, mereka berebutan mencatat apa yang menjadi doa seorang hamba. Makanya di antara adab pada saat kita i'tikaf atau pada saat kita ingin mencari Lailatul Qadar, kita memperbanyak seperti orang yang enggak puas-puasnya ngadu kepada orang yang lama kita enggak ketemu. Kita lagi pengen makan juga, oh pengen cepat-cepat karena kita pengen ngadu, kita pengen doa. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada kita bahwa satu malam setara dengan 83 tahun. Nah kalau kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, kita kadangkala keimanan ini naik turun, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, begitulah dinamika keimanan. Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, likulli surratin fatratun, setiap puncak ada turunnya. Dari kata kafal fatratun inilah yang dikenal dengan futur. Kalau para aktivis biasanya dikenal dengan futur da'awi, pengangguran haroki. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kata Nabi SAW, setiap puncak ada turunnya. Faman kanat fatratuhu ilallahi wa rasulih faqadittada. Barang siapa yang ketika lagi turun ini, hadirin khotal iman rahimakumullah, masih dalam koridor Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dia mendapatkan hidayah. Jadi, kalau suatu saat kita lagi malas, paling tidak hadirin khotal iman rahimakumullah, kita pertahankan hal-hal yang wajib yang kita mesti lakukan. Sholat kita dan lain sebagainya. Dan kalau sudah seperti itu, cepat bangkit. Kalau tidak, semakin lama kita dalam keterpurukan, semakin berat kita bangkit. Orang yang lama gak datang ke pengajian, pengen datangnya itu, kalau kata orang Jawa, aras-arasan. Males-malesan jadinya. Mesti dipaksain. Karena itu ketika kita sudah lagi turun, nah dia mesti bangkit. Mesti bangkit hadirin khotal iman rahimakumullah. Agar jangan sampai ketika sudah fatrah, ketika sudah futur, maka kemudian sampai ke suatu titik yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebut dengan Al-Qu'ud, duduk. Udahlah turun futur, Al-Qu'ud fid da'wah, duduk dan tidak mau beraktivitas. Kalau sudah demikian, maka Al-Quran menyinggung, Al-Quran menyindir, faq'udu ma'al qa'idin, duduk no disono sama orang-orang yang duduk. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, kembali bahwa kita berusaha keinginan seperti itu. Dan kalau ada keresahan jiwa. Kalau ada keresahan jiwa seperti tadi misalnya. Ya Allah Ustaz, kita umat yang begini. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, berbahagialah ketika kita memiliki keresahan jiwa. Takut kalau kemudian hadirin khotal iman, ibadah kita ini sedikit. Karena Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa, dalam kitab beliau yang sangat monumental, Tahdzib Madarijus Salikin, pendakian orang-orang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, langkah pertama orang bisa menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan adalah al-yaqzah, adanya kesadaran dirinya itu berdosa. Bisa dipahami? Karena ada orang yang berdosa, tapi kemudian gak sadar. Makanya ada sebuah ungkapan, hadirin khotal iman rahimakumullah, ma'siyatun awrasat dhullan wa ihtiqaran khairun min tha'atin awrasat kibran wa istikbaran. Maksiat yang mewariskan dan mendatangkan rasa hina dan penyesalan terkadang lebih baik daripada ketaatan yang menjadikan seseorang sombong dan pongah. Karena kenapa? Karena ketika seseorang itu melakukan suatu kesalahan dan dia nyesel, itu langkah awal bagi diri dia untuk berubah. Jadi keresahan jiwa, al-yaqzah, merupakan langkah awal seseorang meniti jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab itu juga cantik kalau kita kupas ya. Dalam bulan Ramadan misalnya, satu step, karena modelnya kayak model anak tangga, Imam Ibnu Qayyim menggambarkannya. Ya. Jadi kayak orang benar-benar berjalan menuju Allah, langkah pertama apa, itu bagus. Ya. Mungkin Ramadan tahun depan bisa, jika ada yang mampu baca terjemahannya, kita kaji bareng-bareng, ya. Langkah pertamanya gimana, langkah keduanya gimana. Ya. Dan beliau mengatakan nanti kalau udah langkah sekian, setan tuh bikin lubang. Biar kita jatuh ke lubang itu. Jadi gak bisa melangkah ke berikutnya. Ya. Nanti setan akan bikin pandangan seolah-olah jalan yang kita lalui curam. Jadi kita ngeri untuk mendaki lagi. Bagus kitab itu. Ya. Para pendaki menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tahdzib madarijus salikin. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Kembali intinya adalah bahwa memang kita semua menuju kesempurnaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karulah hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Diri kita ini perlu ya, suatu komunitas, suatu pengajian yang lebih efektif. Yang sistematis, yang kontinu, yang menjadikan diri kita terus untuk kemudian dinasehati. Yang kemudian diri kita terus dibimbing. Menutup jawaban saya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji bukan orang yang suci. Tapi Allah memuji orang yang senantiasa mensucikan dirinya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Mengapa demikian? Karena ketika orang merasa dirinya sudah suci, meminjam istilah salah seorang ulama, dia sudah membuat titik dalam langkah kehidupannya. Enggak mau lebih baik lagi. Orang saya sudah baik, saya sudah sholat. Tapi kalau dia senantiasa mensucikan dirinya, maka dia ingin terus hadirin khotal iman rahimakumullah memperbaiki dirinya. Disinilah hadirin khotal iman perlunya suatu komunitas, perlunya sebuah pengajian yang bisa menjaga keistiqomahan ini. Tentunya pengajian-pengajian yang lebih sistematis, yang kontinu, sehingga hadirin khotal iman diri kita ini kemudian bisa terjaga, sehingga kemudian Allah memberikan keistiqomahan sampai kemudian ajal menjemput kita. Wallahu alam. Ya, cukup. Pak Rizal bawa makanan buat buat ntar ya. Jadi sebentar. Ya, udah, baik. Ya. Ibu-ibu ada satu? Walaupun mungkin Ustaz sudah capek ya, tapi mungkin satulah dari ibu-ibu kalau ada. Tidak ada. Enggak usah malu-malu. We're waiting for ladies first. Oh, enggak ada. Okay, silakan, brother. Dari Malaysia ya. Mungkin memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Wan Muhammad Imran bin Wan Muhammad Zamli. InsyaAllah dari Malaysia, tinggal di sini, di West Door. InsyaAllah. Pertanyaan saya, Ustaz, kita tahu bahawa Al-Quran ini ditujukan kepada umat Nabi Muhammad, sahabat-sahabat secara tertil, secara ada asbabun nuzul. Mengikut peristiwa-peristiwa, ayat-ayat diturunkan, ditujukan kepada sahabat supaya sahabat dapat tadabbur ataupun dapat terasa daripada ayat itu dengan terus. Maka persoalan daripada saya ialah, kita dapat Al-Quran itu pada hari ini ialah satu buku. Maka macam mana kita, bagi kita yang telah dapat satu buku, kita ingin mengetahui bahawa pada saat itu kita memerlukan ayat sekian-sekian untuk kita tadabbur pada diri kita. Allahu a'lam. Tak apa, boleh tahanlah. Ikhwal akhwatillah rahimakumullah. Soalan yang menarik. Orang Malaysia bilang bukan pertanyaan, soalan. Pertanyaan yang menarik sekali adalah bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kejadian-kejadian, sehingga kemudian sangat dimungkinkan para sahabat begitu terkesan, begitu mengena dengan ayat. Bisa dipahami ya? Ya. Misalnya kita lagi gak sholat malam nih, maksudnya kita lagi jarang sholat malam, tiba-tiba turun ayat kumil laila ila khul, kan jadi wah begitu ya. Ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, sekarang kita udah satu buku nih, Udah semuanya. Bagaimana kemudian bisa merasakan hal yang sama? Hadirin khotal iman rahimakumullah. Yang pertama sekali para ulama mengatakan bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang namanya pelajaran dari Al-Quran bukan kekhususan sebab diturunkannya. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, ayat tersebut bermakna global, ayat tersebut bermakna general, sehingga walaupun kondisinya berbeda, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, kita bisa mengambil hidayah dari ayat yang kita baca. Ketika kami di Kairo, saya termasuk aktif di Ijmi. Waktu itu kita kedatangan Bu Marwah Daud Ibrahim. Ada suatu hal yang diceritakan yang menarik bagi kami. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran, Al-Qurannya beliau, itu sekitar 2 bulan sekali beliau tukar. Kita bilang, kenapa Bu ditukar? Jadi beliau, ya mohon maaf, beliau tidak bisa bahasa Arab. Jadi beliau kalau baca Al-Quran itu yang ada terjemahannya. Tapi beliau mengatakan bahwa setiap kali dia selesai membaca Al-Quran bahasa Arabnya, beliau baca terjemahannya dan beliau mencoba untuk merenungi. Dan perenungan terhadap ayat yang dia baca, saat kondisi-kondisi tertentu, tadaburnya beda. Hati kita, hadirin khotal iman rahimakumullah, lagi sedih. Sekarang kita lebaran jauh dari orang tua. Baca ayat-ayat Al-Quran, ayatnya sama dengan bulan lalu, tapi saat itu tadabur kita, lain. Nanti ketika misalnya kita dalam keadaan senang, kita baca ayat Al-Quran, mungkin ayatnya sama, tapi tadabur kita yang berbeda. Bisa dipahami? Jadi dengan demikian hadirin khotbah iman, Al-Quran memang kitab hidayah. Kondisi apapun kita membaca, maka hadirin khotbah iman rahimakumullah, Al-Quran bisa kita ambil menjadi hidayah buat diri kita. Begitu juga hadirin khotbah iman rahimakumullah, ketika kita membaca hadis dan lain sebagainya. Jadi bukan kekhasan ataupun kekhususan sebab, tapi memang Al-Quran tersebut general menjadi kitab hidayah buat diri kita. Ketika kita hadirin khotbah iman rahimakumullah dalam keadaan sedih, kemudian kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asaba min musibatin famin indillah. Enggak ada musibah kecuali datang dari Allah. Kita terima, ya Allah, Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, dalam keadaan kemudian kita tidak tertimpa musibah, kita merenungi yang bisa dengan yang lain. Ternyata susah dan senang semuanya dari Allah. Pada saat kita sedih, kita hanya melihat dan kemudian menjadikan diri kita terhibur. Pada saat kita tenang, hadirin khotbah iman, pada saat kita lulus ujian, kita dapat kerja, kita mendapatkan rezeki anak dan lain sebagainya, maka kemudian kita jadi sadar bahwa nikmat ataupun yang lainnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya baru cerita tentang apa yang diceritakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kalau ada yang belum sempat lihat streamingnya, Imam Ibnu Taimiyah pernah bercerita dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Beliau cerita bahwa ada seorang raja, dia punya menteri. Menteri ini kalau ditanya apa pendapatnya, enggak pernah ada kata-kata lain, enggak pernah ada jawaban lain kecuali bagus. Apa aja pertanyaannya, apa aja diminta pendapatnya, bagus jawabannya. Suatu hari beliau mengundang para menterinya untuk makan malam. Selesai makan, raja ngambil apel, kemudian dikupas apel itu. Tangannya teriris. Ditanya kepada menterinya, "Menteriku, tanganku teriris. Gimana pendapatmu?" Dengan wajah inosennya, sang menteri tersebut bilang, "Bagus, Raja." Marah raja. Tangannya keiris, berdarah, dikatakan bagus. Pengawal tangkap, masukin dalam penjara. Dimasukin dalam penjara. Habis diobatin, disamperin ke penjara. "Sekarang kamu saya masukkan dalam penjara. Gimana pendapatmu?" Lagi-lagi dengan perasaan tanpa perasaan, "Bagus, Raja." Murka raja ini. Besok jadwalnya raja untuk pergi berburu. Biasanya didampingi menteri tersebut. Tapi karena dimasukkan dalam penjara, maka kemudian raja dengan menteri yang lainnya. iring-iringan berkuda kan sama kayak kita iring-iringan dengan mobil. Kadang kalau gak sesuai itu bisa terpisah. Begitu juga maka kemudian raja masuk ke dalam hutan seorang diri. Kemudian ditangkap sama orang-orang yang tinggal dalam hutan. Dibawa ke pimpinannya. Apa kata pimpinan mereka? Oh, kita jadikan dia sebagai tumbal. Kita pesta 7 hari 7 malam. Hari yang ketujuh kita jadikan dia sebagai tumbal. Pesta mereka. Waktu hari ketujuh, pengawal-pengawal orang ini kemudian diperiksa raja itu. Dia gak tahu itu raja. Diperiksa. Kemudian dilaporkan, wahai pimpinan kami, ternyata tangannya ada cacatnya. Tangannya itu ada cacatnya. Apa kata pimpinan mereka? Kalau ada cacatnya sih orang gak berguna. Lepasin aja orang kayak begitu. Dilepasin raja. Di tengah jalan dia mikir, betul apa yang kata menteri saya. Tangan saya keiris dulu itu adalah bagus. Jadi sebelum dia nyampe ke istana, dia mampir ke penjara. Dia ceritain, menteriku, seminggu yang lalu saya ditangkap. Ketika saya mau dijadiin tumbal, ternyata mereka ngelihat ada aib, ada luka di sini. Wah, benar. Benar-benar ini adalah bagus, kata raja gitu. Apa jawaban menteri tadi? Kalau begitu saya dalam penjara juga bagus dong, raja. Kok bisa begitu, kata raja? Kan biasanya kita berdua kalau jalan. Kalau ketangkep berdua. Raja ada cacatnya, saya gak ada. Bisa-bisa saya yang jadi tumbal, katanya. Jadi saya juga dalam penjara bagus. Imam Ibnu Taimiyah setelah menceritakan hal itu, di ujungnya beliau mengatakan, kullu ma qaddarallah khair. Semua yang Allah takdirkan adalah bagus. Jadi tadabur ayat, dalam suasana hati yang kayak gimana pun, bisa menjadi hidayah bagi diri kita. Ya. Itu saja hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Di samping saya udah nengok-nengok. Ya. Karena saya sering bilang, al-labibu bil isyarat yafhamu. Ya. Ya. Kayaknya jam 3 lebih 2 ya, lebih 1 ya. Kelebihan 1 menit saya minta maaf. Mudah-mudahan diikhlaskan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.